Nang ala jejen adalah biar mereka capek, tidak mencapai buah karena memang hadiah sudah disediakan. Yang penting capek naheula. Jadi husnul adab itu. Hayu husnul adab teh lain pepelengkungan, pepoyegeungan, lain jihad. Tegakkeun agama. Sepenuh daya. Itu adab teh, disebut adab teh. Jangan artikan adab kepada Allah adalah payagang payegeung cara kasama-sama manusia. Bukan itu adab. Bagaimana Rasulullah, adab Rasul, bagaimana adab sahabat, bagaimana adab ketika kita terus menjaga adab. Bukan sempurna, tidak ada orang yang adabnya sempurna. Sesuai keinginan Allah, tidak ada. Semua cacat. Kecuali Nabi Rasul ya, kecuali. Orang selain Nabi Rasul, adabnya semua cacat, barangnya semua cacat. Tidak layak diterima, tidak layak jual. Jangan berpikir Anda pernah sempurna, jangan. Jadi bagaimana bisa sampai kepada Allah? Ku terus ngomian diri, jatuh bangun, jatuh soledad naik di soledad. Jadi ulah mung salah, dah tadi mung kesalah wae. Dimung-mung salah wae orang. Sakit itu mung. Nu penting tong haja salah gitu. Lihat. Jadi bagaimana orang bisa sampai kepada Allah? Bukan atas perjuangan dia. Dengan padol Allah. Sebut saja jarak yang harus ditempuh 1000 kilo. Jakarta Surabaya umpama jaraknya, umpama jarak 4 lapis alam teh mulki malakut jabarut lahut tuh kada metakeunana Bu Hadi wajana lahut geus lahut mah kitu deui salahut mah di dia ngan lain dia lahut itu di dia ngan lain dia ieu mah mulki teh anu ieu mah disabalikeun mulki teh aya lahut. Orang kudu nepi ka dinya. Yang bisa sampai ke situ, tidak ada yang bisa sampai. Kecuali yang dijemput. Dan yang dijemput itu yang sudah berangkat. Orang yang tidak mau berangkat tidak akan dijemput. Dalam hal ini. Sebut saja perjalanan berapa kilo tadi? Kemampuan kita 2 meter pak. Mohon izin pada Allah, saya yang bodoh membuat ilustrasi. Bisa salah. Tapi daripada salah-salah aja. Meteran alus, saya ke meteran butut. Anu angkana geus lalengit, anu paduliting lah. Sebut saja kira-kira perjalanan itu berapa? 1000 kilo. Sateka daya urang pepeakan puasa berangna, petingna, sholat, sodakoh, jihad. 2 meter. Jadi yang 999 98 meter itu jemputan. Jadi begini, Ibu melatih anaknya berjalan. Disimpanlah anaknya yang sedang berjalan. Ibu berangkat 10 meter. Anaknya berjalan. Saleka dua leka, brok. Saleka dua leka, brok. Di antepannya ku inung nahela. Oleh ibunya dibiarkan. Karena dalam rata melatih. Tapi ketika kelihatan, brodai, brodai. Anak mama, kata siapa? Jadikanlah Allah kekasih. Atau maaf, filosofinya seperti ibumu. Pasti mendidik, tapi dengan penuh kasih sayang. Terlalu sayang tidak mendidik, namanya pembodohan. Mendidik tanpa kasih sayang, namanya penyiksaan. Ini yang disebutkan tipe bergeg orang ketika puasa mang puluh-puluh tahun teh, 2 meter teh. Baru teh gitu-gitu acan 2 senti atuh. Kunaon Allah teh tengah jemput wae pan ini teh seutik teuing manehna. Cek aing mah geus jang aing mah rek ngajemput aing. Moal ku sia sia datang ka aing moal ku aing dijemput. Digandong sok aing. Ngan ini teh kudu pantas. Capekna mana capekna. Masih kena rengos kana kuliah, kada dohrok kana kadaangan, masih resep dipuji-puji, masih bikin nyisik-nyisik batur, ngadagor-dagor batur. Itu pembunuhan diri itu. Buang, buang, buang. Sifat ustaz biasa, sifat hileut jelema biasa. Ada bahasa ekstrim loh dari saya nih. Keluarkan apa jangan? Bahasa tidak enak dari saya. Bagi yang mau, ini semacam operasi. Harus ada tanda tangan dulu nih. Baru saya keluarkan kalimatnya. Minangkana tanda tangan kesanggupan gitu. Yang tidak siap tong maksakeun. Yang mau boleh saya akan katakan. Saudara tidak tahu darah apa darah saudara. Urang teh teu nyaho getih naon. Aya getih biru, aya getih beureum, aya getih naha. Darah kita darah kotor. Yang disebutkan dikir itu setiap tetes darah diganti menjadi cahaya. Itulah yang jadi badan tidak berat, yang jadi ringan. Metak dikir kudu puluhan ribu teh. Lain yang ganyaran ita iya. Darah kita darah kotor, bukan darah suci. Di dalam barzaji disebutkan minas sifah. Dari mulai Nabi Adam sampai Said Abdullah ibu Aminah. Aminah ya ibunya. Aminah suci. Tidak terkontaminasi, tercampuri darah kotor. Loh kita dari Nabi Adam sampai kita. Udah berapa? 7.000 tahun pak. Ngukurna 6.000 tahun lah. 7.000. Kalau dari Adam ke kita 7.000. Dalam 7.000 tahun. Kalau kira-kira per orang 100 tahun saja udah 70 keturunan. Tika orang teh kira-kira teh Nabi Adam. Ini kurang lebih aja nih, raba-raba. Dari Nabi Adam ke kita kurang lebih 70 keturunan. 70 sucikah semuanya? Sangat mudah dipastikan kita tidak suci. Aya kadaangan menang nipu. Yang dimakan nasi, nasi dari sawah, sawah, sawahnya punya kita, bisa jadi airnya hak orang. Kacampuran riba, kacampuran itu, yang jadi kita berat karena darah kita kotor. Yang disebut darah kotor itu bukan darah kotor menurut kesehatan, mata mas pilis, bukan itu. Kita ini kanker juga, spilis juga dalam diri kita. Nah ibadah kita itu untuk membersih itu. Tipe bergek bebersih orang teh paling jadi kira-kira dari 10 jadi 1000 kilo 2 meter perjalanan teh. Tah perjuangkanlah yang 2 meter itu saja. Allah mencerong menilai ayo nak kayak ibu. Maju maju maju kulipok. nangtung deui kulit pa. Setelah Allah menilai, anak mama, pangku ka hadrat Allah mah kitu sadayana. Programkan, wajib itu, wajib hukumna. Seluruh manusia wajib kitu. Dengan perintah wa ma khalaqtu jinna wal insa wa illa liya'budun ittaqullaha haqqa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wajibun balik fisik balik kana aturan, kalbu balik ka Allah. Wajib. Yang berani mengatakan tidak wajib berhadapan Anda dengan Allah nanti. Inilah spekulator manusia yang memelesetkan aturan Allah nanti dari kiamat. Hadapi marah Allah nanti. Kalau Anda kepada masyarakat nyebutkan orang mentong, pimanangan orang mentong, tanggung jawab Anda. Cik Allah, siangnya aturan. Aisyah pangeran, tuh innaka antal azizul hakim. Muntah bisa jujur. Cik paneh khas masyarakat, hadirin, kudu nama orang tekil, tapi orang teu bisa. Orang sumbingan ya ahli, nah gitu. Jangan menipu orang. Ini yang sedang terjadi, tipu menipu. Kita punya warung, datang orang belanja mau beli garam. Di warung kita garamnya habis. Yang mana yang muncul? Kejujuran, kalau muncul al-amin, al-amanah, al-mu'min. Al-mu'min itu kejujuran. Tidak amanah, iman, aman. Muncullah sifat al-mu'min dalam diri. Aduh ibu, terima kasih ibu mau belajar ke warung saya, tapi garamnya habis. Tapi kalau ibu perlu, coba ke warung Pak Udin di sana. Manusia seperti ini manusia barokah. Dia tidak mendapatkan keuntungan uang, tapi mendapatkan keuntungan barokah. Sebab dia jujur. Kalau yang munculnya syaitan, sifat buruk, nafsu, maka kita akan menjawab, bu perlu apa? Saya mau beli garam. Wah ibu, ingat pesan dokter, terlalu banyak garam itu hipertensi, darah tinggi, bu bahaya, bisa mati. Jangan pakai garam. Yang jelas dalam hati menipu dia supaya uang tidak masuk pada warung orang lain. Yang sedang terjadi hari ini di kalangan ulama seperti itu. Ya jelema teh bantarea kayang cager. Umat ini ingin sembuh. Walaupun tidak ngomong ingin sembuh, buktinya sakit. Sakit batin, sakit ruh. Dokter ruh terlalu kurang, yang ada penceramah. Taklim, muallim. Harusnya ibu-ibu, saya cuma bisa memberi ilmu ini. Ilmu untuk ruh bukan bagian saya. Beliau-beliaulah ahlinya gitu. Maka Anda akan naik. Sebab orang jadi marifat gara-gara Anda. Sebab Anda menunjukkan pada orang lain. Berkah untuk kita. Tapi kalau kita katakan, tuh perlu kadi itu right now. Di akang ilmu mah. Mal beak. Ribuan ulama cendekiawan hari ini. Begitu bahasanya. Merasa mampu. Dalam rangka ya umat bisa kabatur peronangke. Saya punya doa yang barangkali belum ditemukan dalam tulisan doa-doa orang lain. Saya aja bikin doa non hesayana. Sok ngomong Allahumma in kanatil hidayatu bihim paj'al al-qauma tabi'ina lahum. Gitu ya. Ya Allah, bila mana umat ini lebih baik mengikuti dia, jadikanlah pengikut dia. Jangan ada satupun yang ikut saya, ya Allah. Andaikan mengikuti saya malah menjadi dolun mudil. Sesat dan menyesatkan. Jangan satupun kau ikutkan pada saya. Ikutkanlah pada yang lain. Cingwani ngomong gitu. Allah. Namun orang kekorowok, ini penting yang loba pengikut tu, loba pengikut, loba pentalen, loba person, wah, tamak gesi, begu, di mana? Lama kadodohrok buaya si rakus. Penipu dia. Hari ini nuker pabalatak adalah mungkin termasuk saya. Saya bukan sedang menuduh orang. Ini normatif aja normatif. Nyaritakeun koedah normatif teh. Jangan sampai kita menjadi yang saya lihat di kampung-kampung rata-rata ustaz jeung ustaz pasih. Sili goreng. Parebut pengikut. Parebut hakanan. Parebut ngimaman. Daripada parebut ngimaman, mending parebut ngagiringkeun. Daripada berebut jadi khotib, lebih baik silakan Bapak khotib, silakan Bapak imam, saya yang menggerakkan masyarakatnya. Bapak supir, saya calo. Dengan penumpang. Genah teu nyupiran, duitna gede. Minangkana. Paham ya? Ini yang kurang kan, rata-rata ingin jadi imam, tidak ngagiringkeun. Tung-tungna perebut setir. Sementara penumpang gogolom rangan, wah jelemaan. Saya mendidik di sini, imam jarang saya. Kiringkan jelema. Cacapena didinya. Nyeri hatena didinya. Mujahadah itu namanya. Apa? Walladzina jahadu fina. Jadi turunnya hidayah setelah mujahadah. Kenapa hidayah kurang? Karena kurang mujahadah. Gitu aja rumusnya. Jangan pernah Anda menyalahkan masyarakat. Bang, bagaimana di kampung abang? Keadaan masyarakat, wah berat pak, masyarakat disini bandel pak, sulit pak. Oh begitu, kira-kira siapa yang salah? Ah mereka aja, saya sudah sampaikan. Penjelasan Quran, hadis dan lain-lain, tapi bandel orangnya pak. Hampir rata-rata kan, gitu bahasanya. Ya guys, ngaji hikam bener mah. Nah hikam teh, hikam nama bener tiba lagi. Pembahasan anak bener, tiba-tiba bener. Aigus ngaji hikam, pembahasan benar malain gitu. Kang kunaon masyarakat tidinya, can bager. Anak ya, can beres yang ngabenahan diri ya. Ku anak karek di pidatoan celina sih. Saya batu menceramahi telinganya, baru memberi ilmu pada otaknya. Yang saya belum mampu memantulkan cahaya Allah pada kalbunya ini. Kenapa Nabi berhasil? Karena dia sudah ibda binafsi. Para wali berhasil. Kita tidak berhasil karena resep merek barang anyar. Mangihdina kita pidatokeun. Mangihdina majalah pidatokeun resepna. Nu diarahna lain bukti tapi kulian. Aduh hebat euy ceramahna tadi hadis aneh euy. Menang duit. Lain ulah menang duit. Rasulullah tidak melarang ya menerima hadiah, menerima sedekah, tidak melarang Rasulullah pada kita. Tapi jangan menegakkan agama itu yang lebih dulu dalam hati kita adalah ingin itunya. Nanti ada hikmah ke depan yang notok sekali kepada itu. Jadi salah satu penjawabnya adalah darah kita. Kita harus berjuang mengapakan? Yang disebut membersihkan itu apa? Iya. Harus sampai bagaimana? Setiap tetes darah kita harus menjadi cahaya. Tiap tetes darah. Namun genep liter seberapa ribu tetes. Ya. Kalau 6 liter. Kalau 6 liter jadi berapa ribu tetes? Tiap tetesnya sebutlah satu tetes 10 ribu dikir. Kalikan. Ya. Kalikan 10 ribu kali 10 ribu. Maka jadi sekian juta. Jangan nyebut ini bilangan klinik. Bilangan duga-duga. Rumusnya jelas. Ini teknologi sebenarnya. Gini-gini yang teknologi. Biologi. Terpadu dengan spiritual. Ya. Jangan ada bahasa kalau mau itu melawan Allah itu. Allah tidak menurunkan kalau mau. Semua harus ya, hati-hati. Kita ini ingin disebut orang bijaksana, begitu ke bawah dilunakan. Ya yang mau boleh, yang gak mau gak apa-apa. Dari mana sumbernya bahasa seperti itu? Semua harus. Di sini suksesnya Iran. Iran sukses karena itu. Urusan Syiah ke lanan, lepas soal urusan Syiah. Nah, kita ini bangga dengan ahli sunnah, tapi ahli sunnahnya ahli sunnah petot. Sementara terhadap Syiah menjelek-jelekan, padahal kita ketinggalan jauh. Amerika repot menghadapi Iran. Susah. Ketika Iran ditantang akan diembargo dengan senyum. Siapa presiden sekarang? Ahmadinejad. Dengan senyum mengatakan, "Father, please. Lastarabbuna. You is not my God." Amerika mau embargo sama saya. Silakan, Anda bukan Tuhan saya. Indonesia disingsiunan murun teng. Kegedebegan dah. Da can can mangeran ka Allah encan. Kena beuteung mangeran. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Urang mah urang termasuk kita. Lastarabun. Kayak hampang. Kuat lanang. Yang harapan Indonesia mah cek urang Amerika teu kudu dibom lah. Gede teuing biayana. Cukup tilu we lah ka hiji ajak barang hakan. Kahakananana campuran ku racun-racun manehna gitu. Mereka dua cenah make baju butak kita. Berkati lu hiburan dan di ku didinya ge rajet sorangan Indonesia mesti dihitung ku batu. Kita ini boneka mainan Pak. Di tangan Yahudi cerdas, kita ini sudah jadi ya kira-kira sapi peras barang mainan yang bobrok lah. Indonesia mah tinggal andai tidak ada yang bangkit. Bangkit benar. Yang bangkit melalui partai, silakan ya, silakan. Tapi Anda berpartai untuk apa? Kalau partainya alat jihad, Anda bisa mansur, ditolong Allah. Tapi lamun partainya lain alat jihad, tetap saja Anda mempermainkan. Permainkan. Sekarang silakan yang melalui partai jalan ini harus ada yang viewer yang mutlak tidak mukoyat lepas tina segala rupa atribut gawe cingnya tebuka dunungan lah. Kecuali Allah jajian begitu Pak. Kalaupun saya aktif di ormas di partai eta mah silaturahmi we gawe mah Allah tuturkeun aing mah aku dibejakeun mah. Poe ieu Allah tuturkeuna. Ngilu di lembaga 30 genep organisasi Allah tuturkeuna. Yang saya mau saya masuk organisasi si bodoh ini dibawa gitu. Jejen sia teh tolol goblok sia ngilu jeung aing ku aing sia diwarak sia. Yang saya mau begitu, Pak. Ya masuk ka ditu ka dieu omeaneun. Takhor, saya milu mah milu jeung sasaha. Belum ada yang menarik bagi saya. Sorry. Yang saat ngilu ka kelompok ieu rapat-rapat duhur ngawang kok terus ngomong. Ngilu jeung kelompok ieu poe seneng nyatu terus poe kemis barang akan. Di mana ditulung ku Allah kelompok itu. Boro-boro saum puluhan tahun seneng kemis kitu jalan. Ngomong akhlak, ngomong tasawuf, ngomong tasawuf. Wudud bebelak bekan. Yang sabar bungkus sapoe. Batir batur sehat. Maaf ya. Ini pribadi saya yang ngomong. Aja ngantong ngomong gitu atuh. Ulah ngomong gitu. Tanyakan ke Allah. Ngomong gentong lu gitu. Tanyakan ke Allah. Kok deket jeung Allah. Jangan mempertahankan iblis Anda. Mun arek beki-beki teuing, aing anak buah iblis kitu geus jujur ngomong kitu. Ya. Ulah hayoh bulat belit ngomong Quran diheureuykeun. Mungkin dibelesak anda bernapas dalam lumpur hidup. Bukan lepas malah lebih kekelebekan, kekelebekan. Mungkin ribu Islam mungkin rakyat ku jelma-jelma penipu. Ya. Ah, gitu. Terus moal bisa nepi ku sorangan tapi nepi nama de jemput. Kuncina adalah husnul adab, tata krama. Kudu jadi jelema nepi ka resepeun Allah. Lain sakadar pepeuyeugeungan, lain sakadar gagayabagan. Meuyeugeung pek, gayabag pek. Ngantong ngarasa geus beradab ku kitu. Nu disebutkeun adab cek Allah di hate ti ka dohir, tanyeurkeun agama Allah sing bener dengan cara yang baik. Wain kudu haranga galak lain, cara mah kudu alus. Ieu mah ngomong kieu mah anak ka antum ngomongna. Kade antum mah ka ditutong kieu ngomongna. Hadirin awah deui teu ngajar mah geus mah antong kitu atuh coba ka ditu. Da teh anak kitu hayu maneh. Make transmisi atau make transmisi, puteran mesin sakieu, puteran kapal sakieu, puteran perseneling sakieu, roda sakitu aya aturan. Omeh heula urangna pagujudna omeh heula. Balik ti dia sing jadi satria. Benang pagujudna geus beres, konsletna geus leungit. Baterena geus sirup deui. Pokona tune up lah. Dengan hikam ini kita tune up diri kita. Bukan saudara oleh saya, kita oleh hikam. Ya. Tong nyebut resep, resep duh, ajengan jajanan. Entanglah teu perlu. Yang saya perlukan testimoni, pembuktian. Anda menjadi mujahid. Ulama amilin mujahidin muhlisin. Ulama amilin mujahidin in. Ulama amilin. Ulama teh lain kudu ngaji kitab wae, berilmu. Ilmu na mah ilmu naon. Amilin diamalkeun. Mujahidin berjuang, ikhlas. Oh, pate kuncina. Ulama amilin mujahidin muhlisin. Eta asup dina kunut anama. Kunut ana jeung nu daraekeun maca sap make kitu tungtung Allahumma jalla. Baheula mah sok minal amil alimin. Ah alimin teu mati dipake ulama we lah. Minal ulama il milinal mujahidinal mukhlisin. Nah, ikra. Laula jamilu satrihi lam yakun amalun ahlan lil qabuli. Amal-amal yang sampai kepada Allah semuanya cacat, tidak layak jual. Kalaupun diterima oleh Allah itu karena cacatnya ditutupi gitu. Tidak ada amal yang bisa tembus pada Allah oleh sendirinya, tidak ada. Majruh, semuanya terluka. Semuanya sudah cacat, Pak Haji Wahyu. Cacat. Sholatna, zakatna, ngajina, jihadna, zikirna, tilawah Qurana, silaturahmina, semuanya cacat. Tetapi ketika Allah melihat kesungguhan, nah ini. Pentingnya kesungguhan dari si kita yang tolol bodoh, sebut saja jelema anu ngempor. Kalau dalam perjalanan ruh kira-kira kita ini orang-orang ngempor ya. Tahu ngempor? Deog gempor. Deog gempornya. Pokoknya wadayan. Allah hanya melihat kesungguhannya aja. Sia cacak-cacak ngempor, hayo he ngasrot. Tiga geus dudus kitu ku aing. Kana ku aing ditarima we lah barang kitu ge. Kan kita juga sering kadang-kadang ya, sering. Ya kadang-kadang kita mengalami orang kirim barang kepada kita. Saudara atau apa? Aduh, sebenarnya saya enggak mau nih. Ini kursinya cacatnya jelek nih. Ini jahitannya enggak bagus nih. Warna enggak cocok nih. Ukuran enggak cocok, tapi enggak apa-apalah. Anda jauh-jauh kok bawa barang ini sama saya. Ya udahlah, saya terima aja. Kira-kira Allah teh kitu tah. Nu ditarima ku Allah mah anu wajburni. Mata kaya wag, kada ngomongna wagajeburni. Ayo. Ayo kita baca doa duduk di waktu sujud. Anda satu kalimat, saya menerjemahkan. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya. Ya Allah, sayangi saya. Ya Allah, amal saya enggak ada yang benar. Tamalan gustinya, tamalan. Jadi Allah tadi jian, tamal ban kurang. Agenai. Ajabir, jabir, jabar. Jabir, ujbur. Urang jabar kono, kekuatan waiho, jabar. Sarua jeung jabaro, jabrun. Sohibul jabair, namal. Servis lah. Bubututan diterima, rongsokan terima weh. Setelah Allah melihat kesungguhan. Barang butut orangnya tersungguh-sungguh. Coba ada orang ngirim barang jelek ke rumah kita dan harus dibayar. Bang, takor si teh, nya, anak ini si kehed cekurang. Barang goreng patut. Mikeun boro-boro ngentah hampura ka aing. Jadi bayar kudu, moal jadi langanan moal. Cek urang wae mah pedagang goblok penipu ti mana. Betul. Lebet ka mujahadah, riadoh. Riadoh ngalatih mujahadah kesungguhan. Terus. Cek Allah, duh salat mane cacat. Wah. Ruksak bacaan, ruksak gerakan surak, kalbu. Ruksak, lain surak, ruksak. Ya Gusti kumaha tuh? Eta mana kumaha eta? Abdi mah yang dihampura we Gusti. Da abdi gerek terus ya abdi mah berjuang. Aku yang diterima we lah. Erek terus mah. Suga nungke alus. Ha? Ya. Deki orang tanya, tak Gusti lah. Pokoknya jual dedet terimanya ulah ento. Cik malaikat cebleguk sih. Tak ada. Terus wa apa lagi? Coba itu. Ya Allah, angkat derajat saya ya Allah. Terus. Ya Allah, beri rezeki saya. Terus. Beri petunjuk saya. Selamatkan saya. Ampuni saya. Eta doa-doa manja unggul. Disuruntulkan teh meneuweuh komunikasi jeung Allahna. Cingawangkong jeung Allah. Sok Anda berkunjung, ada orang berkunjung ke rumah kita. Lalu dia bicara. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Jajan ada. Bapak dari mana? Bandung. Ada apa, Pak? Jadi Pak Jajan sebenarnya masalah 17 gitu ya. Ulang. Kira-kira orang kumaha euy? Lain Allah teu pahamkeun bahasa kitu. Datang teh ka lora bibir teh mana. Cek malaikat teh naon bi teh naon. Leos balik. Terus terang, saya di antara orang seperti itu. Di antara orang seperti itu. Laula jamilu satrihi boleh, satrihi aja. Lam yakun amalun ahlan lil qabul. Lam yakun amalun. Kalimat tamu prod, ayo muprod bebeak, lebih tijama. Sebab lamun muprod, kulu pardin pardin, wal asri innal insana, kulu pardin pardin. Semua habis. Amal mual ayah anu pantas dikobol. Untung ayah sitru, satru. Tutupan, ditutupan, ditamalan, ku Allah nyalira. Anjana mesen barang nanti orang, ditamalan deku anjana coba. Ayahku nyiksa ke pangeran. Adab, yuk. Anta ila hilmihi ida atoktahu a'waju minka ila hilmihi ida asoitahu. Muntung aja hikam, oi, guys, mawawuh nukil. Orang maha berkomunikasi dengan Allah disamakan dengan berkomunikasi dengan sesama manusia. Bila bisa menipu, merasa puas. Bila orang lain tidak melihat tipuan kita, kita merasa bangga. Tenyahuan, oi, kuaing. Ditipeng. Kalau kepada Allah, hati-hati. Terhadap hilim Allah. Hilim teh. kanyaah. Al-Halim, sabar nu campur jeung kanyaah. Terbadu Halim hilim. Kebutuhan kita kepada hilim Allah ketika taat, ketika ibadah lebih besar daripada kebutuhan kita kepada Allah ketika maksiat. Kita kan begini, kalau ibadah kita bangga, ah geus lah kana terimalah, pasti saya hebat lah, pasti saya diterima lah. Mundoraka kakarek aya rumah sa, aduh kudu ngentah hampur ya. Terbalik itu, terbalik. Ketika kita punya ibadah, setoran kepada Allah apapun bentuknya, merengek-rengek menaun teh ai kokosodan teh. Piraku mengkosod-kosod. Heuh nya talolong saran mah cek sunah. Bari teh nu lain sunah. Merengek geus teh ge ku anak. Mang berkoleah golepak. Tatah merangkak-rangkak. Aya nu leuwih euy, aya nu leuwih ti merangkak-rangkak mah. Cungkir we. Memelas, bener, memelas-melas. Meronta-ronta bisa, bisa. Hayang aya nu pas teh we. Jadi bagaimana kita yang ya mohon maaf, kejadian beginian ini seperti kita melakukan kesalahan dan kita dihadapkan pada sanksi yang berat. Tak itu mengemis-ngemis, meronta-ronta, aduh memelas-melas. Memelas-melas kepada Allah ketika kita punya taat lebih besar ketika taat daripada ketika dosa. Geus bere salat, nu mentak tah salat wirid teh. Tah salat make dikir teh eta teh memelas-melas teh. Gusti, abdi teh bieu ngadamel salat sesuai pesanan mung da lalepat Gusti. Gusti, lalepat Gusti, bacaannya enggak bener. Khusyuknya enggak ada ya. Tah kitu teh teh memelas-melas teh, meronta-ronta kepada Allah. Amal yang barusan itu sadar buruk jelek, tapi mung dipangpengkeun gitu. Lebih besar ketika Anda taat ketimbang ketika Anda maksiat. Mun teu ngaji hikam rek di mana nyaho. Atawa najan ngaji nu nerangkeunana bukan praktisi. Hayu kieu teh. Desa teh lain agul. Nah hadiran ngaji hikam di puluhan gitu. Dengan semangat tinggi saya datang ke satu majelis taklim. Jangan ke mana paling ngiring ngaos, ngaos naon, ngaos sikap, sanu ngabahas pangersa anu. Aduh. Kuduna ka dieu ya set. Deka cinta. Jadi mana nafsu maneh mano? Nu kaluar tina letah teh nafsu pembahas. Teu pernah ngajak omehan diri. Miminangna kitu. Hayuh ngorehan aye batur kasalahan batur. Ngadongeng-dongengkeun nu alus baheula kitu. Lain ditelen pel teh kalau dipangpengkeun gitu. Rugi dong. Datang ke apotek dapat obat diawurkeun keur batur. Pak beli obat ya buat siapa keur hayam ah. Kenu sehat. Hayam. Urangna mah ngahayongkeun. Jeung asatru ala kismaini, satrun anil maksiyati wa satrun fiha. Fal amatu yatlubuna minallahi ta'ala asatru fiha khasyatan sukuta martabatihim indal khawfi. Terus. Wal khosatu yatlubuna minallahi asitro anha khosyata sukutihim min nadril mulkil haqi. Malikil haq ya. Satru lain satru suna. Satru sakwain. Oh, itu mah Tama Sunda sasatruana memusuhan. Penutup dari Allah. Allah menutupi aib-aib kita. Pada prakteknya bisa dibagi dua. Untuk kelompok amah. Dibagi dua lah. Tutup dari maksiat. Tutup dalam maksiat. Hati-hati, perlu kecerdasan. Luwes, luwes. Tutup dari maksiat. An. Tutup dina maksiat. Orang awam seperti kita, yatlubuna minallahi ta'ala asatropiha. Gusti, abdi teh seueur salah. Kasalahan abdi teh hoyong ditutupan. Nyaku naon mana maka yang ditutupan. Karena kalau orang lain tahu nanti martabat saya jatuh. Jadi karena martabak gitu nanti lah martabak. Martabat. Gusti aduh abdi ayah kesalahan gusti. Tutupan gusti. Tolong gusti tutupi. Nanti kalau orang tahu waduh bang, saya jatuh dong. Itu kelas awam seperti saya situ. Ya, saya geus kitu. Orang nu geus arif, nu geus beh ditu, nu geus murod, geus dijemput, geus nyebrang, geus busul, sok kadinya bahasa teh loba ieu mah greheng. Pigaweun teh yatlubuna minallahi sitra anha. Asitra. Jadi kieu aya awam mah kagorenganna teh geus der. Tapi kagorenganna hayang diomean ku Gusti supaya teu murag martabat. Jelema khusus mah mung kagorengan gitu. Anha jauh tina kagorengan. Naon sababna? Izin ku Gusti. Lain jieun jatuh martabat di manusia. Sukutihi min naturil malikil haki. Sian ku Allah disabodokeun. Cik Allah teh bodo tingku masya we lah. Hari jaminan mana geus aya. Mukmin teu mukmin nyatu di dunya mah. Iman teu iman molorna kerek. Maksiat teu maksiat, jelema saleh jelema belegung ngamekan mah sarua we. Eta mah jaminan. Kalau yang jaminan itu sudah dibatas. Ini yang di luar jaminan, di luar jatah. Jatah teh dahar tilu kali umpamana sapoe sapeuting teh. Tapi si eta mah dihigayakeun genep kali. Tah eta ieu mah keur ngalaluar jatah. Rek iman rek teu iman, ai jatah mah sarua, ngamekanana sarua, hirupna ngagidigna celina panonna nu kitu. Eta ge ku Allah sarua ku Allah. Rahman, ayo Rahman mati ditu ka dia. Rahim ti dia ka ditu. Surat Fatihah buka Fatihah sakedeng kudu ngecelok heula kana Fatihah ieu mah ya, ngabahas ieu mah. Cepat. Fatihah Syabul Qadir ya. Fatihah Syabul Qadir. Lami hek. Allahumma shalli ala sayyidina. Tah. Gedekeun. Lebah Rahman Rahim. Tingali. Rahman al-mu'abbar binha biha anidzatil ahadiyah bitibari tajalliyatiha ala sifatil aqwan. Jadi Rahman mah asma Allah anu aya dina sakabeh perkara Rahman. Anha indar punten. Ieu jero keneh leluhur Sunda. Tibatan ulama memaknai Rahman kieu setelah saya teliti kepada para ulama cendekiawan dan leluhur Sunda lebih memahami orang-orang leluhur Sunda. Jangan tersinggung saudara yang ngomong Rois ya, seorang peneliti, seorang pengamat. Urang mah Rahman kang parinimat gede lebih ya akhirat. Gitu ya hukum. Jadi Allah memparinimat lega tuh da angeun kadinya jigna. Tinggali Rahman. Hadiah kemanunggalan dengan dihitung tajalli ngajengelek dina makhluk kabeh wa tatawuratiha fi malabisir wujud wujub wal imkan wa nanti teh tanazulan li anaha anil martabatil hadiah ila maratibil adadiah. Jadi Gusti hiji muncrat jadi jutaan makhluk lain Allah popos lain awas ulah salah paham hati-hati itu Rahman. Ketika kurang dirawu deui tina jutaan makhluk dibalikeun deui kana hadiah itu Rahim. Cek kurang ge saha nu paham patih sabenerna. Syabul Qadir makia tafsir. Sudah cukup. Lanjut. Man akromaka innama akroma fika jamilu satrihi. Falhamdu liman sataroka laisal hamdu liman akromaka wasyakaroka. Baik, ini sudah dipraktekan kemarin. Praktek muji yang ngahina dia. Pernahkah Anda dipuji? Pelem mana cek nafsu puji jeung hina? Pelem keneh di pidato alus, nyanyi alus, tampil alus, nyeun acara alus, cek batur. Ya we jadi puas. Waktu cek urang nya akang mah. Oh atuh, teu samarangan akang. Dah. Kamakan. Oh, ayo ojo. Oh, iya dong siapa lagi? Tetehkan. Ganayan-ganayan teh meni centil ha. Dadi puji. Tah tenyo. Rek dipuji ibadah maneh, ilmu maneh, rupa maneh, pokoknya segala maneh. Semuanya kita dipuji oleh orang. Man akramaka sebenarnya kalau ada orang yang memuliakan kepada kita, innama akrama fika jamila sitri, bukan karena kita baik tapi karena Allah menutupi aib kita. Matak alhamdulillah ditalapung deui ka ditu. Pasrahkeun. Ya puji jejen puji cerakan praktek terus jejen teh ah jejen teh ah terus nade nanti podi oh pinter puji teh puji kijai orang jawab ente nyebut pinter ka saya sebab ente teh nyaho kebodohan saya kunaon ente teh nyaho kebodohan saya sebab ku Allah kebodohan saya ditutupan di maneh teh nyaho alhamdulillah Gusti nuhun jurutan kitu sebenarnya Gusti nuhun lah lamun si itu nyahoan bodoh aing meureun teu maledog dar naik pidato meureun teh diruntuh kana panggung geus jelema goblok kieu di deneh sabenerna. Urang kitu yuk, lain wah barang datang geta kokoan geus jeceng. Dengan batur sasalaman dikitukeun kana irung batur. Ngok. Di dalam aja di dalam. Masih di Petrol. Ya, nih tokoh pegawai. Sohib saya di pengersaaman. Kang Haji Wahyunya namanya teh. Waluyo, saya nyebutnya Wahyu aja dari tadi. Haji Waluyo. Ya. Baik. Tetangga dia mana tempat calika? Balik dia, monya di nukitu. Cai, kopi. Duren ya, kena duren. Ya, tah. Aya mung alit lain meuli naon teh sotong naon nyebut teh duren walus teh naon tongtong heuh montong eh teu apal heuh montong atuh piraku teu meuli lima wae mah nya eta mun lekoh lain hiji lain dua saya teh papang izin jelema kitu teh. Babarengan ngaji jeung anak. Ai taraja si jelema kieu patut pan heuh. Ingat kana ka Cika Thomas teh. Dari Surayalaya ke Cika Thomas. Baru sekali itu saya ke Cika Thomas. Saya dari Cirebon dulu ngaji. Jam 5 sore baru datang. Sahur pengarsa abah masih kene komunikasi dulu. Beliau mengatakan, tos arang kata jengan. Sumuhun sawios. Guru sangat bijaksana. Beliau mengatakan, atu ajengan mah tekedah angkat kira-kira maju nak itu. Baru beliau mengatakan, atuh ajengan mah wios abdi pada angkat pengersa. Ya, diajar jadi murid, rada bener mengesan. Ya, saya belajar jadi murid. Angkat. Dupi kendaraan anak, wios pada melari ojek gue. Cerita ini cerita. Tina naon tadina itu. Tina eta tina puji-pujian. Mobil ewe, mobil pribadi saya tuh mawa. Aya Yamaha. Twin teh oh, saya teh nugas pupus di Cika Thomas teh nu jadi kamtib, nu inget teh, pak lah pak poho deh oh, ejek beliau ajengan beli ngomong motor we, semua nu bias, dah beli matu kamu ke motor bukan lagi, jauh jaket tu mawa nginjem nu mana nak, jas anak di kemana nak kena, ya nama ke jaket pan sigat supir ojek, ya, ang jalan pemijahan sampailah ke Cika Thomas. Sampai ke situ kira-kira jam 9. Di tengah perjalanan ada nonton karomat. Istilah kita kalau menemukan yang luar biasa sebutlah nonton karomat supaya tidak disebut karomat kita. Ini konon kabarnya baru si bodoh ini yang mengangkat. Sebab ketika terjadi kayak bisi oh nya akang mah pihak bensin. Asyanya we pihak bensin. Bukan kultus individu, tapi keyakinan seorang murid. Ya bagus poe. Tepake ku anak teh tengna. Abah. Ting mang peting naon lah tadi beberapa tahun. Tong yakin ting kayak. Bisi-bisi pajar anak. Leuwih kenteng guru da pangalamanan. Teu kungsi meuli ka ditu nepi. Datang ka ditu teh, aduh, geus roboh jelema ribuan. Urang cape euy. Atuh si eta mah si penumpang make jas kitu ka jero heuh. Sasalaman kabeh, cium tangan ka si eta. Hay urang ngagoler di luar jeung motor cape. Coba tertekang ngojek. Tengah nama nasib teh minang kitu tah. Capek aing hayang barang hakan ka ditu mah rare sia meuli baso. Jol ka jero ka ditu. Alhamdulillah eueuh nu nyambut tah puguh ge tampilan ojek jeung da model kieu mah pan beungeutna lain beungeut. Lain beungeut hormateun. Ya setelah ngaji sih baru mereka tahu. Nah, jadi mereka menghormat kita karena mereka tidak tahu kelemahan kita. Kenapa mereka tidak tahu? Ditutup ku Allah. Inna ma akrama fika jamila sitri. Palhamdu tuh. Nu dipraktekeun kamari teh baju jenderal. Palhamdu puji liman sataroka. Untuk zat yang menutupi aibmu. Laisa alhamdu liman akramaka. Entong maneh malik muji kana muji ka maneh. Sakarok. Si eta mah teu nyahoan ka ditu. Paham ya saya kira? Lanjut. Ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa bi aibika alimun wa laisa dzalika illa maulakal karimu. Khairu man tashabu man yatlubuka la li syai'in ya'udu minka ilaihi. Persahabatan. Belum pindah bab. Walaupun yang muncul persahabatan. Kita tahu bahwa sahabat kita adalah sesama manusia. Jangan dianggap salah kalau kita bersahabat dengan Allah. Ya. Mungkin kalimatnya ke telinga baru masuk ya. Masohibaka ila masohibaka wabiyahim bikalim. Sohabat. Sebenarnya sohabat itu jamak daripada sohib. Sohibun sohibani sohabatun ashabun sohbun. Wa ala alihi wa sohbi. Wa ashabi wa sohabati. Tiga lah minimal. Jadi kalau kita, dia adalah sahabat saya. Sebenarnya sih salah ya. Dia adalah sohib saya gitu. Coba. Pak Jajan ini apamu? Oh iya. Kamu ashab saya. Kalau banyak. Sahabat ashab. Kalau banyak. Sohib yang paling hebat untuk dirimu adalah bila pada istirahat di luhur. Wahua bi'ayi bi'kalim. Ialah orang yang tahu aibmu. Aib orang mah yang babarengan jeung batur teh nu teu nyahuan aib orang. Oh. Supaya hormat teh saumur-umur ka orang. Hormat saumur umur teu nyahuan kasalahan orang. Siapakah dia? Walaysa dzalika illa maulakal karim. Yang maha tahu aibmu Allah. Jadikanlah, kalau kemarin kita mengatakan al-habib, habib, habib. Sokainatu sohibi, sohibi. Ya sohibi, wahai sohibku. Teman dekatku, koribku. Heg, rek boga sohib jelema, heg. Ngan sohib ke hiji mane Allah. Allahu hadiri, Allahu naziri. Allahu syahidun alayya. Allahumma i Allahu. Brang brang brang brang. Allahu hadiri. Allahu hadiri. Allah yang selalu hadir bersamaku. Allahu nadhiri. Allah yang selalu memperhatikanku. Allahu syahidun alayya. Allah yang selalu menyaksikanku. Allahu ma'i. Allah selalu besertaku. Allahu mu'ini. Allah lah penolongku. Eta teh sok dibaca di dieu mah tiap rek diajar di sekolah. Allahu hadiri. Allahu nadhiri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini. Ya, hei tuliskan. Khairu man tashabu, mayat lubuka lali syai'in. Manusia atau zat yang layak kau angkat menjadi sohibmu adalah nunyuprih maneh lali sayin yaudu minka ilaihi. Kalau ada orang mengaku sahabat kita, pakai bahasa biasa dulu ya, sohib kita, lihat sifatnya. Apakah dia hanya menyanjung-nyanjung, bukan memberikan, membuka aib-aib kita dengan cara yang baik. Dan yang dia lakukan terhadap kita, minta imbalan apa enggak? Lamun daekeun deket, ngadeketan, tapi aya kokoreh, aya pentaeun, penjilat dia. Hati-hati. Telekeun jelema anu ngadeketan urang. Hei sih, itu mah. Sopan santun, hormatnya teh geuning. Ada udang di balik udang. Ada udang di balik batu, ayah kahaya. Oh, bukan sohib dia. Kadang-kadang menyanjung sok bebiakan gitu. Bukan sohib dia. Ya, sohib adalah yang berani mengatakan, Kang, akang tak kirang saya tak lakukan sales gitu tak. Nuhun, nuhun, Anda sohibku. Sebab dia mengatakan kelemahan-kelemahan kita dan memperbaiki kita. Amun aya gawe ka urang teu kieu. Eh tadi saya bantu situ. Gimana saya mau pulang nih? Ah. Mun aya kituan keneh, lain-lain sohib teh. Alhamdulillah saya punya banyak sahabat. Punya banyak sahabat. Alhamdulillah. Dan sifatnya macam-macam. Bahkan terkadang persahabatan ditunggangi dengan salah paham. Saya punya sohib menjadi hakim di Kabupaten Palu, Sulawesi. Saya tidak sebut namanya. Teman saya di pondok dulu. Dia pernah salah paham, membenci saya 3 tahun. Dia cacat. Hiji puntennya bro. Penyakit bro. Yang kedua tuli. Anak-anak tapi sudah tuli, mungkin karena infeksi dan lain-lain. Oleh teman-teman sekamarnya, sesama dari Bogor lah yang disebutkan daerah nama-nama, Bogor Barat, diusir dari kamarnya, diusir karena memang budakna ngaranna geul mah teu penting ngadenge tuh, cacat lah, diusir cicing bae dijaramah kieu. Alhamdulillah saya sejak kecil sudah diberi sifat kepekaan mau menolong, kepramukaan. Saya katakan, "Heh, anu, kenapa kamu diusir, teman-teman? Pindah ke kamar gua. Ayo, bawa kompor, bawa naon. Bersahabatlah kami. Masak bersama, lain-lain bersama." Aya babaturan hiji pengacau. Ya pengacau guguyon maksudnya, bukan pengacau jahat. Yang paling senang mengacau orang lain. Saya sebut aja lah namanya si O. Sekarang jadi tokoh dia di Parakan Sarak, Cilutung. Eta masih O mual aya jago eleg di kamar. Pokoknya saya kalah lah di bidang eleg. Satu jago seni hitut. Waduh sip. Lamun tas ngaji asup ke kobong geus pasti si eta bermain hitut eta. Kupak. What? Itu tetap diatur pakai takos harmonika. Kupak. What? Paling pintar nipu tukang es. Ya hikam kita. Bisi-bisi pajang ngawur wae ngomong teh. Hikam kene. Nanti ada sesuatu rahasia. Hah. Tukang es di belah ditu, jauh di seberang deket Ponok Putri. Kami di Ponok Putra di sebelah barat di Tipar. He, es. He, es. Kan tukang es datang kelenong, kelenong, kelenong, kelenong. Cicing ya di handap. He, es. Mun papagi ayeuna sok tungkul isin ku bapak ketua MUI gebleg sia ci teh aing teu baheula geleh sia. Saya kalau ketemu teman lupa jabatan, Pak, terus terang kalau ketemu teman pasti lupa jabatan. Dieun mun papagi cieu bro taplek ku urang entong kitu atuh jeung pan eta mah baheula aing keul ka sia ci teh aing geleh. He es pan tukang es nyampurkeun geus deukeut kalinya. Heeh. Aduh eta piawe. Dan pinter bahasa sani. Kuduna mah hadir ya manehna MUI Desa Cilutuk. Pinter bahasa sani teh ning. Yang diganti-ganti huruf teh bahasa sani disebutnya. Jadi lamun tete jadi ha turub hulu. Turub teh jadi hulu. Ketika teman saya datang ke kamar, ada dia cek manehna. Hulu gitu. Lu hulu. Saya tahu hulu teh turub, turub teh burut. Teh burut teh bero. Gitu. Bahasa sani dibalik. Turub menjadi burut. Da eta mah sio. Hulu. maneh, maneh. Rek disebut geus rek disebut ngaranna ulah. Maneh nya. Hulu, hulu. Naon sih hulu teh naon? Kasep nyaho. Nanyakeun ka saya. Jen, tadi si OO nyebut ka saya hulu-hulu, saya teh kasep. Lain kasep, saya teh burut. Dia benci sama saya. Lu menghina gua. Ngamak na ka saya. Tika keluar aliyah, tika jadi sarjana. Hampir jadi sarjana, masih benci saya. Lain 3 tahun, 7 tahun. Sebeda teuing cenah. Si anu gering. Aing mah cagar si anu toreh aing mah ngadenge. Ngamusuhan ka aing. Da urang ngemong dimusuhan we. Sobat heueuh, aya kituna panceritakeun budak ya. Tapi hikam eta teh hikam. Ketika dia mau nyusun skripsi, dia datang ke sini. Saya sudah jadi kiai. Datang. Assalamualaikum. Salam. Jen. Saya nih. Cager euy. Da kudu tarik pan ka sieu mah. Cager, cager. Jen. Bisa ngahampura ka saya teu? Naon buru teh lain? Aing inget keneh mah. Heuh nyata saya salah paham. Padahal ente nu nyaah ka saya geuning anak. Ai eling oh nam sia cita. Ku kitu na jen, ieu rek nganuhunkeun. Heeh. Kumaha nganuhunkeun anak? Pang nuliskeun skripsi saya Arabna. Siapa sih? Neruskeun persahabatan geus mumusuhan lila teh jadi nitah. Pan saya mah nulis Arabna goreng ente mah alusnya. Saya mah rek jujur rek ke hareupeun dewan nu nyidang di ditu yen ieu mah tulisan dulur saya. Hukum baik. Atau dipangnuliskan. Kau coba mondek dengdem. Najis saya ngah. Pangnuliskan. Skripsi Arabna dalil dalilna. Jen berescan ngos kehead tu cina bawa cik itu. Nuhunnya jen tu semua dah nuhunnya hunkul kain tu cina. Kau panjang sobat cina jen. Oh semua ngau sobat. Akhirnya luluslah dia dan diangkatlah menjadi hakim di Palu, hakim pengadilan agama. Apanya yang jadi hikmat bagi saya, eta sohib dia, kadang-kadang benar persahabatan yang hakiki perlu mengalami resiko-resiko. Saya punya sohib lagi hiji deui memeh neruskeun kana hikmah sejen. Saya sebut namanya ini, entong kita lah disebut. Orang hebat. Saya tahu bujur numpak sedan Fiat nu kolot manehna, Mercedes nu manehna. Makan di meja pakai garpu di manehna anak orang kaya buh di Mampang teman saya di Almasturi keluar aliyah saya tidak punya modal dia ke Kuwait saya diledek nu kabari geus diomongkeun teh halo lihat gue Kuwait cek saurang deui ta si fulan lah moal disebut lah ngaranna aneh sih di Bagdad jen. Cek hiji deui kalau aneh Mesir Al-Azhar. Duh, lu di mana lo? Saya mah gini aja cinta Castro. Lu sih. Diledek orang gue. Izin Allah. Ya, sekian puluh tahun kemudian bertemu kembali. Saya sudah jadi ketua fatwa Majelis Ulama, geus make mobil Mercedes BBBN, boga pengawal jeung segala rupa. Teman saya yang keluaran Kuwait jadi tukang servis kulkas. Gitu nasib jelema. Persahabatan. Datang teh ka dieu. Kalau datang ke sini, "Assalamualaikum. Gue sebenarnya malu jangan ke sini. Jangan malu. Lu mau minta apa? Mau kemana? Pakai mobil gue semua lu pakai." Wah, mentok kedong mobil MUI pakai ku manehna. Cukup turu. Pak ini MUI. Ya. Kedong make mobil apa? Ngarek balik ke pulan kurang. Nah, persahabatan. Jangan putus ya. Sohib yang paling baik. Yang membantu Anda tidak meminta sesuatu. Tidak pernah minta imbalan. Lanjut. Lau asyraqolaka nurul yakini laro'aital akhirata. Stop. Mun maneh geus boga cahaya yakin. Anda akan melihat akhirat lebih berat kepadamu daripada perjalanannya. Terus walaraita mahasinad dunya qad dharat kasfatul fana'i 'alaiha. Kalau kamu tahu kehebatan dunia, qad dharat kasfatul fana'i 'alaiha. Sehebat-hebat dunia semuanya ditunggu kefanaan, keleburan, kehancuran. Lain ulah boga, kudu boga sebagai alat. Ngan kade macet di dunia mahal ieu teh. Ngabahas ikam make aya kalimat eta, eueuh dina hikmahna eta mah pengalaman. Pengalaman kiai pembahas. Hampir rata-rata kalau kiainya bukan penyelam, bukan pelaku perjalanan, sebutlah lain tukang marifat. Ngabahas ieu lain kitu, tuh teh nyodunya mah panah, tinggalkeun keur naon geblek kitu. Ulah, teu kadinya jigna teh. Karena begitu kisfatal fana alaiha, dunia mah ruksak euy. Kukituna tong macet di dunia, pek mah boga dunya. Ngagurinya lah beda. Tapi jangan ingin abadi dengan dunia. Sebab dunia bukan benda abadi. Karena itu dia harus dijadikan jembatan. Mulai aja lemah muntas na jembatannya, hayo. Kang kemana? Eka Bandung. Belah mana ayeuna? Citarum. Geus sajam. Kang, tos dugi ka Padalarang, encan. Di mana? Citarum keneh we. Eta macet di mana tah? Silahkan Anda punya pangkat tinggi, jabatan tinggi, ilmu tinggi. Harta banyak, pemajikan gulis. Anak saroleh tuh sekalian sebutan naon deh, nu bungah-bungah dunya teh. Waduh. Tapi eta teh naon? Alat nyebrang untuk menegakkan agama. Kalau Anda berada di menegakkan agama, Anda berada di ranah Allah. Ranah Allah penyeberangan. Seberang belah itu. Sedangkan ini semua adalah alat. Silahkan eksa dunia dibeli kumaneh kabeh pek teh teuing. Coba telepon si Obama kali itu. Ob, katanya Amerika lagi terpuruk nih, gua beli aja deh. California aja dulu, Meksiko nanti lagi. Gini ente. Dah kuduna mah kitu umat Islam teh kekafir teh. Kuduna mah. Ya mah kalau umat Islam jadi satpam kafir, tukang ngamanian anjing. Malah jadi hayam kampung na. Tahu hayam kampung? Jadi istri simpanan. Ribuan pak. Putri umat Islam menjadi simpanan Cina-Cina kafir. Kalau itu akibat Anda kurang mau mengetahui situasi masyarakat, jadi tak apa. Ya apa? Boga wae mana hayam kampung boga wae. Sebab pemajikan Anda teranyerahkeun. Jinah majin cik bae da. Haram sate jinah di urang. Di ditu malah meunang ganjaran. Sedekah. Kang, ribuan kang. Karena saya berada di daerah wisata, hafal betul. Di kampung ieu marukana weh nu kituan. Mau dibejaan bisa disampurkeun. Pas. Pas. Wabtaghi fi ma ataqallah. Huddarul akhirah. Anda harus berjuang menyeberang ke akhirat. Walatan sana sih bakal ulah poho kana dunya. Hartina ulah poho, ulah teu boga. Paneta teh parabot. Jamatan maneh, alat maneh. Ieu mah hikam jadi ngagogoreng nu beunghar. Ku sabab nu beunghar digogoreng jadi balangsa. Mun pajajian anti dunya, bisa ngayakeun pasaran hikam kia? Mun ngayakeun pasaran hikam samata-mata tasawuf, bari kudu mayar jeung sagala rupa, mulai nu daek. Mulai nu daek aya nyaho, najan aya nu daek anu ku saeutik. Naon sababna? Ek naon pan ngagegewek diri? Talu ngaji alfiah mah tata bahasa atawa. Aya nu kieu mah pan ngagegewek diri. Da maneh geuleun teu amak ka urang teu lain. Ngan era mager jelemana geus. Jujuran. Mulai nu daek. Untung anak teu anti dunya. Jadi boga, anak boga bisa nyuguhan, bisa nanaon. Teu kudu dibayar. Dalam mun dibayar sabaraha ratus juta kuliah model kieu guru besar. Profesor sajam 3 juta, anak ngajar sabaraha jam. Itu heula cing bener. Marah buku sedekah. Embung anak dianggap teu sedekah. Aduh, jajan kuat gitu. Da maneh mah teu dibajaan amalnya. Tas tarawih jam 8 teh ka jam 1. Berapa jam tah euy? Opatnya. 4 kali 5 juta. 20. Ti isuk teh ka lohor 20. Tas lohor teh ka 20. Jadi geus berapa tah euy? 60 kali 5 poe 300 teh. Takop sedekah teh. Geus teu kudu mikiranna naon. Eta ngomongna yeuh ngomongna seorang guru besar pan yeuh. Mulai nu daek. Da dikekeyek, dijejewek urang. Tak duakeun ana sing loba rezekina. Amin. Bisi taun hareup rek 2000 periwasa. Sok urang sadiakeun deui. Aja ngantong cara ayana tuh daharna sederhana teuing. Ah, tuh sok ganeng kumaha sakitu. Hanya asa kitu mah wajar keneh we. Eta ngaranna termasuk menu nyamut. Heula mun urang nyamut pan menuna kitu, mal godog, tetek. Geus sah. Balik deui ka dieu. Lara eta lahir tak rupi leka min antar halai leh. Akhirat itu lebih dekat daripada perjalanannya. Ti dieu ka akhirat teh sakitu, tapi ceuk urang ieu akhirat mah kitu. Lamun diabah ku aing lila tapi ditanya ku aing na bibir panon akhirat. Akhirat teh ujung. Kullu atin qurib, setiap yang akan datang itu dekat. Kiamat dekat, maut. Tak gitu gerak tong dianggap aku dana beh di tue nama orang mak belagu gelah. Tipuan. Masuk. Ayo. Ma hajabaka anillahi wujudu maujudin ma'ahu walakin hajabaka anhu tawahumu maujudin ma'ahu. Tos beres di hanap ya. Sarua jeung kae payata sawaru teh. Sabenerna mah Allah antara maneh jeung Allah mah eueuh panghalang. Ma hajabaka anillah wujudu maujud ma'ahu. Teu aya benda, teu aya nanahan penghalangan antara diri urang jeung Allah. Walakin hajabakan hum tawahumu maujudin ma'ahu. Urang teh boga pikiran yen aya nu wujud salian ti Allah. Kuduna nu wujud kabeh Allah kitu enggeus. Keur bahasa pribadi atawa keur bahasa anu geus sapemikiran. Sapaham. Kade ulah diomongkeun kanu can pahameun sok rame. Tepa henteu penyakit datang. Hati-hati ngomong ke nukil, mata kena sok warninya. Awas, tong sok atel hayang pidato nukil. Pake hela ku mane cing seobo. Tepikin hela mane. Ima karek meli motor guys, tah motor can ngajaran dek aku paikin mane. Bager teing ha. Boga ilmu can dipake guys dibikinan weka batur. Bager teing sebelgok. Pake hela ku mane cing seobo. Cing tepikin nepi hela. Tong atel hayang pidato nukil ma. Ika makir sorangan lah. Lamun arek-arek teh ngomong ge kudu puguh, uyang geus rada paham eusah. Aya hiji we anu ngadengekeun tahu aya aliran sesat di urang yeuh. Tah eta pan sok adi nyaji. Lanjut. Laula duhuruhu bil muqawwanati ma waqa'a 'alaiha wujudu absar. Allahu Akbar. Allahu Akbar tapi yang seuri deui kanjing seurikeun diri sorangan terus. Laula dhuharat sifatuhu idmahalat makunatuh. Naon idmahalat teh? Narima lebur. Lebur. Iwa hayang jerik campur hayang seurir. Kenyao. Laula dhuhuruhu fil mukawanat. Kalau Allah tidak dohir pada makhluk. Ma waqa'a 'alaiha wujudu absar. Moal bisa nanya maneh. Ieu panon bisa nejo tihang teh lantaran di dieu aya ituan, di dieu aya ituan. Disambungkeun ku itu jadi nempo. goreng bawang dina buduk ningana. Didinya aya ituan, didinya aya ituan. Disambungkeun ku itu. Da lamun anjeunna teu dohir di makhluk, dina goreng bawang jeung dina irung urang, atuh moal bisa ngangso. Aya kabel ruhani. Tong nyalahkeun ana, mun can paham tan salahkeun itu. Duruk ade ta kitabna. Bisi ragu-ragu. Tingali batur. Gusti, atuh dohirna tongan sakieu tamahan deui we saeutik mah. Merjih-merjih atuh tihang teh. Urang teh sok ngental leuwih. Overdosis. Andaikan dari tiang ini sekarang keluarlah cahaya. Broy. Kawas baterai cuk urang. Masya Allah, ajib, ajib, luar biasa. Kalau dari semua makhluk ini Allah harus mendohirkan sifat asli dia, hancurlah alam ini semua. Ditahan dari kuanyun. Kalau anda dibuka hijab telinga oleh Allah, anda tidak akan bisa tidur. Seperti anda punya rumah di dekat bandara. Hes. Saya pernah sare bulan yang lalu di Cengkareng. Jemanehnya, oh tah Judin Milu, ajudan kuring. Itu hotel naon cita. Eta teh pesawat. Nah badag mana pesawat jeung malaikat. Di dalam minhajul abidin, kalau hijab telingamu dibuka oleh Allah, maka kamu tidak akan bisa tidur, sebab bulak balik malaikat mengangkat amal turun naik nang ngeguruh terus-terusan. Laudo harot sifatuhu id mahalat mukawanatu rajat di alam kabeh. Direm ku anjeunna. Geus sakitu mata sia mah sakitu. Kitu ai penyate jongjone penyate alam teh kieu we natural natural cek jurig sekuler alami Allah teh ciga gawena cicingnya nunutan kumaha gusti jieun makhluk teh geus petugas geus tarurun geus keur ka rumah ayeuna teuing tembe ku sia gusti naon kitu istirahat ah capek. Urang mah kos kitu ka Allah teh. Robnya itu tidak jelas rob. La takhuduhu sinan wala naum, teu pernah ngantuk, teu pernah sare. Kendalikeun kabeh. Dikendalikeun kabeh. Pak. Kalau mata kita dibuka hijabnya ku Allah, moal bisa beunta salira. Iyo nu ngagulung sabara ribu setan keur ngagulung. Naon sababna manehna nyerang ka urang bisi muncul jelema makrifat engke. Pak, aya kudu dibejakeun mah. Hampir gagal ieu pengajian. Gagalnya bukan apa, tempat ada, konsumsi cukup. Sayanya sakit. Sirah ti babaranti ngaji pertama kamari ka kalayeuna. Ka luhur. Naon ieu? Eta setan seberat ratus abringan nu ngahalangan ulah sia ulah muka hikam bener bisi maripat jelema ka Allah. Doakeun anak doakeun marukan ayana keur cager cok tenjo mun anak ka luhur bebengkak mulai ditulung Gusti ripuh kan ngawruk nu kieu mah ngawruk maripat ripuh eku dibejakeun mah sanggup keneh ngawruk alfiah kudu juman samsiah di 20 poe kan Gusti. Barabot ilmu alat ngebebari nukil juridna setan sebarat rebu hek rupa jarore hek urang dibuka hijab merenti gituannya terus laudo harat sifatu id mahalat mukawanatu rajat alam kamu yakin ragu-ragu. Sebenarnya keluar dari Islam. Ya kita. Itulah sebenarnya. Ita kahaja ku Allah cek Allah kena. Sakit tu emane nempok na sakit tu. Jadi barang tempat temu tu. Oh indah nian. Jadi lagu tu jadi lagu dewa. Aku mang jajan apa? Sukabumi kota indah. Cik aing datuk kadele juridna. Make hikam. Hawanya sejuk dan nyaman. Nyaman sote bubuhanana we angin di barat anu gede teh dikelebukeun ka dieu. Pemandangan indah nan alami. Da setanna teu kadele. Panorama yang menawan. Di utara menjulang tinggi gunung gede dan pangrango. Di selatan terhampar luas pantai pelang. Wan ratu labun barijil jurik pelabuhan katreh moh urang rek kumaha inahna. Aya manfaat aja ngaji hikam teh. Aya pencerahan pemikiran, namahan wawasan. Kuliah sabar puluh tahunan nugi mecu. Kunu ngarti pendidikan mah tuh. Kuliah sabar puluh tahunan hayang wawasan. Doakeun, da anak ge lain guru. Sama-sama pasien, sama-sama pendengar. Aya jajan basyariah, aya jajan ruhaniah. Jajan basyariah nama anu kitu teh bubututan. Sugane aya ruhaniahan saeutik. Lanjut. Adharo kullasai'in li annahul ba'd. Ah bener. Hayo gancangan. Wa tawa wujuda kullasai'in li annahu dhahir. Aduh. Kumaneha kumaneh bahasa? Sok ngacung. Anak istirahat lah. Sok saha bae saha? Tong sok api-api. Api teh nyaho, buah-buah heueuh. Adharo kula syai'in atas irodah Allah. Allah dohirkan segala sesuatu. Aya daun, aya batu, aya cai, aya angin, aya tangkal, aya beuti, aya luhur, aya handap. Kabeh didohirkan. Kabeh. Adharo kula syai'in. Gusti kunaon make make nyieunan makhluk nemongan. Aing nemongan ka sia. Jelema nyumput. Kusabab keur perang nyumput, tapi babaturan ulah salah neungan posisi, diacirkeun ka luhur, kode. Naon kodena umpamana daun kalapa. Aduh, jaman Pak Harto Bareto janur kuning. Cek musuh, musuh da nyumput. Cek babaturan. Eta mana sia teh? Eta janur kuning eta. Ada kode-kode. Aing mana di mana? Teu kadele aing batin. Jadi hese aing neangan. Eta kaluhur daun kalapa goblok. Oh. Gusti teh kitu. Cikur teh, Gusti di mana? Oh, coba. Kumaha atuh? Eta deuleu eta. Eta deuleu kumaha Gusti? Awak sih hayang sorangan heulana. Gusti naon deui Gusti? Tatangka jauh hareupeun. Tak batu, tak karpet, tak kursi, tak kitab, tak. Eta aing, cing Gusti. Geus kamari ieu ge ngaleuwih ceset. Ajengan jadi ieu Allah hati-hati ngomong hareupeun bodoh. Tapi tong jadi jelema bodoh. Ye, ari jadi cara nu bodoh jadi teu nyaho. Ari cara boh ngomong jadi ngalieurkeun batur nu kieu mah. Kumaha tuh manehelanan? Ieu teh nemongan. Tak diduruk ya, coret atau coret. Mun ente rek jadi pemain bola, sedang dilatih ku si Pele baheula, ku si Roberto, Romario, sebab orang pemain kampung itu internasional. Lain orang kudu. Jadi Roberto salah. Naon salahna? Jadi mun lompat manehanna make suku. Tata ieu kita teh jelema belek nyalahkeun ahli. Terus waktu ngaheden Roberto Romario waktu itu Van Basten juga salah itu. Apa salahnya? Kuduna ku irung. Ya. Liku Arabik. Leres. Nu disebutkan papanggih jeung Allah teh lain maneh. Hayo he, mana cahaya ngebeledak teh heuh? Mana cahaya ngagayabag teh? Mana cahaya biru? Neangan naon? Cahaya biru mah spiritu saya belum heuh. Aye nu disebutkeun papanggih jeung Allah teh ieu. Paham kana ieu. Dan nya ieu mah geus dibaheula. Ku ieu mah ngan ieu teu nembus. Ketika Anda begitu, Anda bertemu dengan Allah. Kalau sekarang Anda ketemu, engke babarengan teh di ditu. Kurbah teh. Mun ayeuna teh kapanggih eta, jangan harap di sana mendapatkan itu. Faman kana fi hadhihi a'ma, wa huwa fil akhirati di dia lolong, di ditu leuwih lolong. Wa adallu sabila. Tong dipake muludan nu kieu mah. Tong dipake rajaban. Tong dipake tabligh akbar mararamean lah ngawih susurakan. Sukses, sukses. Buktinya pejabat datang, kori datang. 10 juta ewang diberi nage. Malah macet. Jalan oge. Sukses. Sukses nage kita patut. Tabligh akbar teh. Hakikat tauhid mah teu dibahas. Ieu tauhid. Ai tauhid mah penyatuan. Satu mah wahdah. Ai urang mah nyebut tauhid teh satu. Cek saha tauhid satu. Ku belet ai maneh teu ngaji sorop ka nyaon sia. Wahda yuwahidu. Tauhid wahid hiji wahada ngahijikeun jago ilmu tauhid teu becus tauhid ilmu na wae ngabalak bak aidernar giraha atuh euy rek nyamal moal arek mana buktina tah ieu cengek ieu uyah ieu ieu Kang rek nyamal, rek nyamal. Hukumah tuh, iya cengek, ih. Tuder. Kana coetkeun. Raden cengek. Rangkauyah, Papatih Demang Tarasi. Perang di negara coet, dirindes ku Raden Mutu. Jadi sambal. Tauhid. Dak kudu campur seni ngomong. Campur dikir. Campur cerdas. Hayat tu maneh naik ka dia gantian urang ngadengekeun. Paling lempeng maneh mah ngomong heuh. Jadi nu disebutkeun tong. Nu ngadengekeun ge sararangkeun. Dak kudu aya seni na ngomong. Coba hayang turutan nu bieu. Nagara sambel sap. Hese seni teh seuteu. Raden cengek. Oh, polomeuna kurang. Ngebeb tah, ngebeb tah. Moal laku tah, moal laku. Jadi lalang kitu. Raden cengek. Ranggauyah. Itu aja ngandak dibawa ka mana jelema teh atuh kumaha aing geus teh. Papatih. Demang Tarasi. Perang di negara coet. Dirindes ku Raden Mutu. Rajet jadi sambat. Trok tok tok. Ya wida, ya wida, ya wida. Pak bumpi. Puk. Coba maneh. Masahkeun bae ke latihan sorangan ah. Meh buka. Tauhid mah derna seuteu. Lah wujud kita bako ilmu tauhid. Ya, segala rupa dibahas dina naon dina tijan. Majazi jeung segala rupa. Nafsiyah, salbiyah, mani manawiyah. Sae eta kedah, eta teh naon tadi? Bahan-bahan tauhid. derna tauhid mah dah ilaha. Nah, si kanyaho jeung sagala rupa pikir tauhid tasawuf Quran hadis ilmu sagala rupa digalokkeun. Ah, didinya. Kakarek eta jadi naon? Jadi samel alias jadi tauhid. Baruk tauhid teh contohna ku Raden Cengek. Tambahan deui ilmu yeuh sekalian, jampe luar biasa. Bilam fita ngomong. Wa bilam fida. Hartina beuleum peuteuy jeung beuleum pedah. Ngacaprok. Di antara jalma nu bisa ngelehkeun Abu Ibu Lago, Jejen Nagro, Mang Dili. Sajeunah tukang nemok. Baru kelehna jejen lain ku kiai, ku tukang temok pangarsa jeung Anisa di Jakarta. Ah, bejana ngaji naho. Sok pangerapkeun ye abdi boga kalimah, sok. Minka khabarukana lugatu naflin. Erab a. Minka min harfu jarin ka dhamirul muttasilun barijun ismuina. Mabdiun alal fatibi mali jarin salah cekoneh. Kumaha eta ngarap teh? Khabaru mubtada'un salah geus sababaraha balik di erab salah deui salah deui. Piraku saya kudu eleh ku eta maneh pesantren di mana? Kurang cerdas atuh cenah. Naon kitu lain minka manuk cenah. Paingan tulisanana pan mim nun kaf lain min ka manuk khabaru hiber kana lugotu leget naplin napal manuk hiber kana leget atuh pantes juring citai eleh citai taluk aing taluk ku siap hiji aing sasalaman ka si Sadili tukang tembok teh kana guru aing sia aya kituna ta nomor kadua nu bisa ngelehkeun ka anak amanah di urang Nagrog tukang kuli bangunan tukang kayu tadi uk hareupeun masjid nu baheula dirinya ana balik ti pondok tun sok utun nyebutna utun balik ti pondok ngaji tauhid komoe ya ama boga soal tauhid naon mah sok kaisa jatining jati dat disipat kunaon ruksakna cukup aduh ya tauhid jero yuk zat-zat sifat ruksak teh fana teh kemang ita keluk can ane mah heuras teh baheula sifatna can taluk teh geus lilai setengah jam taluk ah naon ragaji tun ragaji ragaji nah kumaha kitu kai sajatining jati kai jati dat disipat cepret ku sifat kunaon ruksakna teh sifatnya ku ragaji kusik jadi lain eleh dewe tasi Udin anak nanti kayana sok seri mun papangih jeung aing eleh eleh sah geus sah haya-haya terus jadi can terus can beres nu tadi wa tawa wujuda kullasaiin tuluy ku anjeunna di tawa di naon teu euy tawa teh heh maneh ngalogatan naon di gelar naon ngalipat tawa ngalipatnya tina toyun teh nya toyun heuh bener ku sabab Allah hayang punten bahasana widi Gusti nemongan arek eta teh rek ta umpet ya rek susumputan ngadamel naon makhluk kos naon tadi janur kuning ciri naon we heeh tuluy wa tawa wujuda kullasyai'in tawa wujuda kullasyai'in tuluy ku anjeunna dilipet ti sakabeh nu wujud ditarik ka anjeunna ku sabab anjeunna dohir ngadamel nu dohir anjeunna batin dikenyet anu dohir dikenyet anu batin anjeunna geus ngerti meureun engkau jauh aku jauh engkau jauh aku dekat engkau dekat. Cek Allah, Gusti, ai Gusti abdi. Tebih teu ka Gusti, kumaha sia we hayangna? Hayang deket, cing deket ka aing, mun hayang jauh-jauhan aing. Kitu we Gusti. Lanjut. Rayina jangan tantan dirawat di rumah sakit anjeunna kedah ka Cianjur heula. Mangga wilujeng doakeun hileman rayina kantos pesantren di dieu nuju dirawat repot. Al-Fatihah. Hek doakeun pantengkeun kalbu sararea ka Allah sing turun sifa Allah ka rayana. Allah mah teu mustahil nya ngadamel perkara geus repot damangkeun. Hayo abaha laka antaduro ma fil muqawwanati wa ma adina laka antakifa ma adawatil muqawwanati. Apala Allah membolehkan kita melihat makhluk. Tadi geus dibahas pan. Ai makhluk teh naon teh tadi teh? Kos, jam, ba, tan. Heuleuh poho deui. Makhluk teh kos. Allah abaha membolehkan bahkan memerintah supaya kita melihat makhluk, melihat dengan kacamata makrifat, dengan pengetahuan luar dalam. Tapi Allah tidak membiarkan kita macet. Ma'adawatil mukawanat. Macet di jamatan temenang. Alat penyeberangan. Kulinduru ma'adapis samawat. Lihat apa yang ada di langit. Patahalak ababal afham. Maka engkau akan faham. Walam yakul undurus samawat. Tuh. Tenyok langit. Tenyok perkara nuaya di langit. Supaya mana bisa nyebrang ke Allah melalui eta perkara. Dari nenyok langit. Kami aku lontur samawat li alaya dulu kala wujudil ajrom supaya mana ulah macet dina jirim. Lanjut. Al aqwanu thabitatun bi isbatihi wa mamhuwatun bi ahadiyati datihi. Kalau kita melihat alam ini semuanya thabitah jeneng gunung, haya, laut, tatangkalan, batu, encai, aja lemak, satu-satu, ayat sabita, biisbatihi, etete bager, ku Allah diisbat, ditetap kenana, dianyerak kenana, tapi sabenerna, mamhuah, lebur, lain lebur aja. Oh, engkau hancur lebur. Dota, tenanau. Maksud lebur ku pandangan kolbu leungit si ieu da urangna nembus ka ditu. Mamhuah bi hadiyat dzati. Bisa hayang dicontohan teu? Tapi jorok saeutik. Ya kudu ditawarkeun heula nu kieu. Tenanaon lah jorok-jorok saeutik. Jelema belegug, lalaki belegug, judulna ge lalaki belegug. Aikur bobogohan ka pamajikan teh muni there is no my love but you. Tiada yang kucintai kecuali engkau, hanya engkau. Lagu kus plus teh baheula jaman urang di sanawiyah. Beribu-ribu pohon kelapa, hanya satu pohon beringin. Beribu-ribu jenis wanita, hanya satu yang kuingin. Hey guys, ai memeh kawin mah aib ditutup. Tara aya ka bogoh itu terpun ka bogoh ngahaja. Neng dangukeun tah. Dut. Tapok borok ditutupan. Hee sieun kadenge kerek. Pekem kunaon. Bantal. Si mungeun pan kerek urang naho. Pokona aib-aib teu tembong. Yang ada adalah penampilan. Oh, mobil silih genti da menang ngejom ieu. geus jadi pamajikan lain cerita. Lihat fankihu matoba lakum waja'ala bainakum mawaddah warohmah. Henteu mahabbah. Iya, ari mahabbah mah kalimat mahabbah masih kena aya unsur nafsu. Mahabbah ka Allah ya, masih kena make nafsu. Berangkatna kudu tina nafsu. Mawaddah mahnya beda. Kau ku sayangi jeung kau ku cintai beda. Tuh jadi hikam dewe nu kieu. Apakah engkau menyayangiku? Oh, sayang. Ai sayang mah mawaddah. Geus eueuh nafsu nu ayanya. Ni bogara yang butut. Geus parenyon kurang rek dipangpengkeun ngamek. Nini urang piceun nyaranyang teh dasar sia teu nyaho jaman geledug. Tolol kamu enggak tahu zaman Jepang dulu. Aku beli ranjang seperti ini 3 kebo tahu kana kebo ngitung teh. Hayang meuli ranjang teh dulu ngajual kebo na 3. Zaman leluhur kita adikku Ustaz Jece, leluhur kita kalau pengen beli apa itu jual kebo itu. Lain dengan sekarang ATM. Dikosok kartu ajaib. Dicolokkeun bijil duit. Baheula mah kebo. Ayo, saya mau nanya, si nenek terhadap ranjang butut itu cinta apa sayang? Pinter kamu udah geus diprolohan tadi ku saya. Nini piceun atuh piceun. Nyaah. Bari kitu teh. Nyaah. Nah hayang kana kitu teh hayang aing mah henteu nganya. Cara ka pamajikan. Aing keur bobogohan mah euy cinta. Lamun geus jadi pamajikan mah cinta mah leungit. Eueuh asa nu bogoh ka pamajikan jujur. Bogoh mah keukeuhé kana cangor. Mau balik-balik besar di TV cinggol enceng napan ti soledat ka kebon kacang. Tong tarik teh ngomong nu kitu. Nya eta kebon kacang eta talebak. Bogoh mah kana cangor, tong batur dana ge jelema. Ulah dikira eueuh setanna. Tanyakeun ka barudak putri di dieu. Mantak disebut galak teh anu heuh kitu bener. Mun barudak putri tong desa, lain naon aing normal. Hey, maaf nih para akhwat. Wakil-wakil talqin mungkin dianggap oleh Anda setengah wali, dianggap geus teu beukeun awewe. Sok aya ikhwan akhwat ka urang lelenean aja. Ana masuk neja. Jangan Bu, jangan. Lain naon panana mah ngeunjet keneh. Lamun aya ana wakil talqin sok lelenean jeung awewe, sabenerna action aja tuh. Sok imun, sok kebal. Tong sok-sokan kitu moal kuat. Kenapa di Suryalaya? Apa itu? Mau musafahah ka Abah? Baris sampai 1 kilometer atau mau makan baris sampai panjang. Saya katakan beda jalur. Ih, nu ngomong ya supaya ulah dianggap Suryalaya ngarujak dosa, Suryalaya ngalanggar sarengan. Saya yang perintahkan pisahkan. Lain kuna naon panari ngabring bari adek teteh ti tukang ngagesek kana tonggong. Alah hanut dua kaharep eta kikituanna pancet ribut teteh. Hikam ya hikam. Salah satu penyebab tarekat sok jadi ngaco akibat dianggap remeh, merasa sudah punya dikir imun. Terus terang, saya sering mengingatkan kawan-kawan, hati-hati kamu. Kunaon pajajan? Saya pernah diundang ngaji di Jakarta oleh salah seorang akhwat dan dia selebritis. Yang namanya selebritis, ya selebritis. Pak Kiai tidurnya di kamar ini ya, ya. Nanti minuman saya antar ya. Ya. Ai urang ayah ya, teh pan biasa di kampung, heeh. Oh, jelema teh bararau lah, betrak-betruk. Candra purang teh. Pak Kiai, ini airnya. Iya, iya. Make gaun malam, gaun tidur anu ipis teh. Di jero segitiga katemu. Nyakal ngenong aye. Lain naonan. Panu kitu mah 5 menit beres anu nganyahongankeun. Hati-hati saudara, jangan sok suci saudara. Nu kitu mah salakina teh nyahoeun, pamajikan urang teh nyahoeun. Indonesia hese berkah teh. Bau teuing ku banjir Cimahi haram. Kenapa Allah marah terhadap dina? Gusti ulah-ulah teuing tuluy lacur teh da pelem. Ieu Gusti lah teu matak semplek henteu. Teu lesot sasenti-senti acan Gusti. Teu unger-unger acan. Sakalian ku aing geus si borokokok jajan keur meneliti soal zina. Indonesia tiada menit tanpa zina. Jam ini, menit ini, bulan puasa, jutaan nu keracur. Kenapa Allah marah? Padahal itu urusan sederhana saja sebenarnya. Bahkan kusi inul mah disebut vitamin. Vitamin. Dalam diri manusia ada 40 mineral, katanya. Haji Ridwan yang bicara, teman saya. Dalam diri manusia ada 40 pelumas, 40 air. Darah, air mata, dan lain-lain, darah putih dan lain-lain. Air khusus yang sangat sakral dan luar biasa, air mani. Sebab dia berada di dalam tabung khusus, di dalam tulang rusuk. Mim baini sulbi wa taraib. Geus lain dina getih, lain dina daging, di jero, dina tulang rusuk. Khusus. Karena itu dalam fikih kalau tulang rusuk patah, tek, wajib adus. Karena keluar air mani, walaupun bukan dari jalur yang biasa. Satu kali mengeluarkan air mani, mundi senok, ini bukan sedang porno, sedang ma'rifat. Hikam jajannya. Berdasarkan pengalaman, belajar tasawuf. Kenapa tasawuf loba diledek ku jelema? Torekat-torekat, lacur-lacur. Jinah-jinah jalan. STMJ, sholat terus maksiat jalan. Tak usah dipuji-puji tai. Tanpa menyinggung siapapun ya, saya normatif aja. Termasuk kalau saya pun melakukan, saya pun kena. Keomongan iya. Kenapa Allah marah? Sampai dosanya pun merambat kepada orang banyak. Air khusus yang kuciptakan dengan ilmuku khusus, orang lain tidak ada yang bisa melakukannya. Dihura-hura, diusrat-atret samarangan. Satu kali mengeluarkan air mani, sasenokeun, kalau itu dijadikan manusia, itu kurang lebih 5 miliar jelemaeun. Jadi sekali mengeluarkan air mani kita, bro, itu kalau semuanya dijadikan manusia, sama dengan penduduk dunia. Masuk ke lubang rahim yang tertutup, itu 250 juta. Se-Indonesia entah. Masuk ke rahim, seujung rambut yang gak kelihatan itu kira-kira 250 juta manusia. Jadi jelema hiji dua dibunuh dulu oleh Allah. Bibit yang lain dibunuhan ku Allah. Kakare ke jadi jelema hiji atau dua. Tilu ge jarang. Itu makanya Allah marah terhadap zina. Indonesia sulit ditebus dosanya. Mual ketebus ku ibadah kieu patut mual. Ganti presiden seberapa puluh kali. Ganti DPR seberapa. Ganti undang-undang sekalipun. Sebab zina di Indonesia tidak ada hukum. Ibu, jinah ya? Iya, sama siapa? Sama si itu. Marah enggak? Marah. Mau mengadu? Adukan. Diadukan ke polisi. Baru ada proses hukum. Ibu, jinah ya? Iya, sama siapa? Sama si itu. Marah enggak? Enggak sih. Ibu pengen, dia pengen. Nonsen. Polisi? Nih, saya. Di ICIS. Forum Internasional. Itu yang di depan Prof. Mahfud MD, Ketua MK, sebagai ahli hukum. Saya tanyakan, Prof, saya mau nanya, ya ada apa Kiai? Nama saya Jen Sukabumi. Ya Kiai, ada apa Kiai? Kapan ada hukum zina di Indonesia? Sedang diproses Pak Kiai. Bisa berapa puluh tahunan diproses ya. Mungkin Indonesia maya hukum zina. Coba manusianya bagi zina. Hati-hati, tarekat harus mampu mengusir zina dengan nur, nur, nur zikir, sehingga jelema jadi tehayangan. Itu yang saya sebut. Coba kita bertanya pada rumpun yang bergoyang. Ebit giade, rumpun yang bergoyang ma'rifat. Kenapa rumpun terjadi bencana? Di tempat wisata di ujung genteng di Selat Bintana, di kita di sini rumpun yang bergoyang dan di jerona aya nu keur kikituan. Jadi rumpunnya bergoyang. Eta mah lain lagu Ebit teh geus teh. Nambah pengetahuan. Hati-hati, dikir harus dibahas dengan syariat. Ma'rifat, munkarot, ma'rufat, munkarot, kebaikan, keburukan, kebaikan. Harus tanha anil pasyai. Dikir-dikir, tapi ngarujak dosa terus. Hati-hati, makanya saya sarankan kepada semua orang yang belajar tarekat, jangan lepas dari Nahdlatul Ulama, kontrol ilmu, majlis ulama, fatwa ilmu. Ya. Aduh, tegenahnya. Aduh, sudi nakana greb teh geus sok dikakayak kieu cenah. Lain kudu dikakayak. Karena itu mohon doa saya di sini. Ini aku komplek putri. Awas, luar dekat. Dina naon? Paur. Pancik setan teh atuh pangarsa. Hari hiji wae mati 300 piraku kaciri teh mimiti teh pan. Heueuh nya dipikir-pikir. Pan umit teu di bumi salamina upami nuju angkat-angkatan kemana-mana atulah cik setan. Hanya cerita. Barudak bapak pang naharkeun cainya rek ibak. Mohon bapak pan ngawar kasem ke kiai mah. Mane mah tong ka mamana di dieu we sorangan. Terus ku setan dikelek-kepek. Tungtungna geus sae. Bab make celana deui make baju deui. Pangarsa tos di mana? Tos di eta nempo budak teh. Pok budak nempok budak jureng. Na'udzubillah min. Kunaon pasantren hese barokah kieu. Pasantren ge loba zina. Di pasantren-pasantren geus loba zina. Komo di sekolah umum. Menurut penelitian dari 100 gadis hanya 40 yang perawan. Menurut penelitian 60 sekarang persen tidak lagi perawan. Karena zina di Indonesia sudah menjadi jajanan, bahkan hiburan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, orang teruskan. Al-aqwan sabitah bi isbatihi wa mamhuwah bi ahadiyati dzatihi. Lanjut. An-nasu yamdahunaka lima yadunnunahu fika. Fakun anta daman linapsika lima ta'lamuhu minha. Manusia memujimu, mengagungkanmu karena mereka menduga kamu orang benar. Karena itu jangan terjebak. Anda harus teliti terhadap diri sendiri. Ketahuilah bahwa dalam diri Anda penuh dengan kecelaan, kelemahan-kelemahan. Lanjut. Ida mudihu istahya minallahi ta'ala. Mudiha Al-mu'minu, na mu'minu. Al-mu'minu. Hiji mamuprod ida mudiha. Ida mudiha istahya minallahi ta'ala. Seorang mu'min kalau dipuji malu oleh Allah. Terus. Ayusna alaihi biwasbin. Jadi kia, namun ayah jelam memuji ke orang. Sebenarnya orang kita nyahu ke alasan orang. Cing erawe ku Allah. Lanjut. Ajhalun nasi mantaroka yakina ma indahu lidon nima indah nasi. Bang bodoh-bodoh na jelema manehanana ningalkan kayakinan nu aya dina dirina nganalkan dugaan batur. Ay batur ka urang muji karena ngaduga urang teh alus. Padahal nu yakin mah kanyaho urang, urang teh goreng. Lanjut. Teteh hese nu kieu mah katewak da. Mantak lanjut-lanjut geu da. Teu kudu dipahas panjang-panjang. Lanjut. Ida. Kek. Omongan nu tadi nyinggungnya. Tebenuk omongan tadi. Bahkan kita harus jihad menegakkan itu. Kalau negara kita ingin barokah. Wah, aingannya anu disebutkan oknum pemerintah, oknum tentara, oknum polisi, nyaho. Mun ku aing dibuka aib. Jelema. Di mana ya? Masyaallah. Jet. Ida atlaqas sana'u 'alaika. Sana'a. Ida atlaqas sana'a 'alaika walasta bi ahlin. Fa'asni alaihi bima. Fa'asni. Asna yusni asni benar. Fa'asni alaihi bima huwa ahluhu. Sana yasna. Fa'asni. Lamun atlaqas sana'a 'alaika. Jelema tanpa kain memuji kita memang dipuji luar biasa. Tahqiq ainul yakin bahwa kita benar-benar layak dipuji oleh manusia. Bagaimana cara walasta bi ahlin? Padahal sebenarnya Anda bukan ahlinya di level itu. Pasni alaihi bima huwa ahluhu. Puji kumaneh kamanehna keahlian batur. Cara kamandi praktek di dia. Pangersa-pangersa kamari ka abdi ngahormatnya. Di mana batur ngahormat ka urang, urang kudu cepet nyangan hormateun. Batur nu ayana diri urang. Mesti balik ngomong teh. Hormateun urang nu ayana diri batur. Kamari pangersa ajengan isak cium tangan ka kuring. Ku naon teh? Upan ieu pangkatna teh jeung segala rupana. Lamun cek ajengan jajam, kieu ye. Cek ajengan isak. Tuh, dek tenyo euy cek hate. Kolot ge kedeka. Tatat, sok kitu lieun. Jujur maneh. Kita teh tu tenyo anu ge kakang. Les, kita tidak mampu mencari dari sisi mana kita menghormat beliau, maka kita adalah orang yang buta mata hatinya. Gilek deui ka urang, langkung sepuh ibadahna leuwih loba aya jalan. Jeung nu ngora Anda umurnya lebih muda, dosanya lebih sedikit. Hormati belah dinya. Maneh benghar, Anda sedekahnya lebih banyak. Maneh jago ilmu, ibadahna leuwih loba bener. Kanu bodoh, bodoh-bodoh geus eta mah bageur. Jadi urang menang. Lamun ceuk urang nya si eta hormat ka aing. Si ieu mah komo ka dewek. Kita kalah. Kenapa habaib banyak yang lamun dicium tangan ngejet? Dalam rangka tidak mau dihormat. Tapi mohon maaf, kalau saya pribadi sih sebenarnya tong dikitukeun lah batur hayangan saya salaman bikin. Tapi ada satu, hey, tangki, tahu tangki? Tangki air, nanti disebutnya water turun, tah terturun. Jadi itu di luar. Aya cahian. Tidak dimasuki, tidak disaluri, putuskan dari gunung. Lalu sedot, disedot. Sekian jam, beak teu. Seperti itulah barokah karomah, mauneh apapun dalam diri kita. Lamun urang dihormat batur, batur teh keur nyedot urang. Eta teh. Teu kudu dilalakeun ngan urang palanya ka ditu. Ana kalau turun dari masjid di Suryalaya mau ke majelis Abah teu cukup sajam waktu. Mata kana minang luncat ka pipir. Sebab begitu turun dari masjid geus. Padahal jelema kieu patu. Dari sini. Kunaon pajajaran kadang-kadang gitu. Balanya sieun beak di aing. Keun batur nyedot ka urang, urang nyedot ka ditu. Iyo, ora yan. Luar leor. Kasyawah. Kita sedang mata rantai. Kade maneh. Sok. Ayo urang ke balanya beak. Kosong ente tengkina. Hikam itu. Tak nubia hikmahna nomor sabarabe. Jadi lamun batur ngahormat ka urang, kudu gancangan urang nenyok, naon hormatin ayu nu edi jijil. Kang Hamid hormat ka ana. Di mana ana ngahormat ka manehna? Pramuka, senior. Sudah berapa penghargaan? Bas. Salah satu hadis tadinya malam yashkurin. Malam yashkurin nasa. Lam yashkurin kena surah anu Allah iya. Itu nanaunan ajengan ditiisan radiator ngalulah panas ting. Malam lam orang yang tidak bisa berterima kasih pada sesama orang, orang yang tidak bisa menghargai jasa sesama orang, lam yaskurillah, tidak bisa bersyukur kepada Allah. Artinya ku Allah dinilai sia teu syukur ka aing. Allah atuh mending ka Allah he langsung syukur mah. Daripada kudu ka manusia heula, apa nepina nikmat aing ka sia teh melalui manusia. Pajejen disumpingan dihormat kuloba jelema pedah boga ilmu. Ilmuna ti Gusti Allah melalui guru. Awas jangan pernah lupa Anda terhadap orang yang berjasa pada Anda, sekecil apapun. Bahkan walaupun kita sudah membalas budi. Saya keur di Pondok Cibureum bareto sok dianteran ku lanceuk Haji Endang di Jakarta. Jeng si Haji Yaya, lancek kuring teh Haji Yaya. Haji Yaya di mata masyarakat penampilannya tidak dihormati. Dalain ulama dan hidupnya sangat sederhana. Tapi nantu nata. Tapi kunaon saya cium tangan keneh tika poe ieu. Gede jasana keur waktu ditipar bareto tiap rek init sok ngieunkeun sambel. Aya Haji Yaya weh. Ima sambel sakeler, teri sakeler, goreng uyah saples, sabulaneun cukup eta. Padahal tah hadus nikmat saya yang bikin rumahnya, panyekeun imah kuat, sanajan sederhana. Jangan jajan kunaon kitu, ingat jasa. Bahkan terhadap orang yang memusuhi diri kita, mun aya jasana tong dileungitkeun. Pak, tanah ini tadinya milik orang yang sangat memusuhi saya. Tapi bugaeun jasa inget bareto keur nyieun masjid madrasah diniyah bareto, manehna mere kai cingkeuk. Kayu-kayu, kayu bubututan teh imahna dibikeun ka anak. Saya tidak boleh lupa sampai sekarang. Kunaon saya cium tangan ka manehna? Cek waktu rajikan jajan. Saya pakai Land Cruiser. Ajudan pribadi, supir pribadi. Make baju cangklek. Tika pahili di Banjar majeng Pak Kapolres. Si Ibnu. Ibnu ajudan saya pan make baju cangklek abu-abu. Pak Kapolres make baju cangklek abu-abu. Cek jelema Pak Kapolres. Puga ajudan ana. Dalam arti gagah jajan. Keur liwat ti dieu. Nenyo aya Pak Usman keur leumpang. Guru saya di SD bareto. Cek saya ke supir. Stop. Berhenti. Aya naon, Pak? Lungsur heula, cium tangan heula. Assalamualaikum. Cek batur ajengan kunaon make kikituan. Moal aya aing sagede kieu mun teu dipepatahan ku si eta bareto. Kita tawari. Bapak beli bade sareng mobil abdi. Moal ah. Itulah pahlawan. Moal ah. Sok itu tara euy. Awas ente. Marukan eta teh. Ku ayana urang hormat ka sakabeh nu boga jasa, mingkin ngagurudak di luhur ka urang. Ku ayana maneh ngaremehkeun jasa batur, mangpet. Ieu maneh yang anjimat beunghar ka mana meni. Na diri maneh. Sakabeh jelema nu cerum siah inung lurah ta. Lain jelema hormatun. Malah letahna sok rada jeprat-jeprot. Tapi ketika dia wafat, saya yang mentalkin ka. Bari jeung teu ngareuna maksakeun kuring. Nah kunaon? Aing mah inget cing teu kasia baheula rumsia. Keur aing nyieun madrasah ngaganongan keusik ti wahangan keur madrasah aing. orang yang bisa mensyukuri jasa manusia ngaguluyur ke Allah. Nah, tapi orang yang kacang lupa kulit, macet dia, apalagi kepada guru. Saya punya teman, tidak usah saya sebut namanya. Ngukur ilmu, sebut saja 3 kali lipat jejer. Ilmu nak 3 lipatan. Pernah ketrok jeung guru, lain ngentah hampura, kalakah rengang, ngupat ngagorengkeun, nangtang. Mula-mula pesantren santrina beak, sebab dia senang menerima tamu. Kan tamu mah enak, datang ganti-ganti, nu geulis, nu menor, moal duit, seungit. Beda jeung santri. Coba bau titit. Loleho anu kieu keneh santri. Ku dipapatahan sore isuk bari taramere duit kolotna. Aku mah teu sebel ngurus santri. Lamun lain rido-rido teuing mah jelema. Ngurus santri. Ketika tambah profesi ke bidang hikmat, datang tamu. Ha, tamu rupa-rupa. Keperluan. Mulai lupa ngurus santri. Pernah minta bantuan sama saya. Mohon maaf, ini bukan sedang ghibah, sedang memberi contoh. Akhirnya bisnis itu ini sekolah teu boga, pesantren teu boga, hikmat teu pati juntrung, ngaji ka batur embung, cicing hanapeun mursid embung, ngarasa aing geus leuwih hebat, tungtungna resep neangan daun muda. Geus lah teu diomongkeun daun muda nya. Heeh, nu biasa SMP keneh meujeuhna jadi incu. Jadi bojo. Pajarkeun teh cenah sunah Rasul, da Rasul ge ka Siti Aisyah. Sunah dipaksakeun. Dia wafat. Dia wafat tanpa penghargaan. Umat tidak menghargai, ulama tidak menghargai, pejabat tidak menghargai. Sayang. Gara-gara sok wani ngetrok kanu jadi. Karena itu tempatkan kepala kita di bawah telapak kaki guru. Tuh, Kang Haji Waluyo, hafalan. Bagaimana kontak saya dengan para guru? Pokoknya cing boga banget titahun guru. Kita harus jadi murid yang mukanya banget titahun. Guru enak memerintah gitu. Ya. Kenikmatan seorang murid ketika guru senang memerintah. Kering telepon, jang, anu jang, sumohon. Ajengan, anu. Kadang-kadang kuat liar orang ngaladosan guru leuwih ti 5. Tapi nikmatnya di situ. Urang diona ngaji ku guru, pedah urang jadi mubalig. Wani keneh narima amplop ti guru. Setan ti mana ari sia? Saya kalau diundang ceramah oleh guru-guru, hawal-hawal rata-rata jejer. Dianu nu ngajina jangan jejer. Ajengan dia kang ongkos, nuhun katampi nyangakeun. Gitu. Naon hese? Hayu ajengan jejen, pan keur butuh di imah loba hutang, nu gawe bayareun, kunaon eta lain diterima? Aing bisa kieu teh ku si eta. Aku bisa begini, bermiliar-miliar jasa beliau, moenya mangajikeun, lamun transport saya 3 juta, pake kudu diterima padahal saya geus nerima miliaran ti Allah. Hikam lain jeuh. KDNT. Nanaon teh kan? Kanyaho anda, jelema anu tukang cepet narik mah kanyahoan. Di mana di asongan teh cecet. Kos eta kos lubang kana bancet. Saya sering salaman dengan orang, saya berikan amplop. Tarik. Oh iya, jago kenyet dia. Jago kenyet petinju. Bukan karate. Karate mah terbuka. Ya sudah. Terus ngbereskeun. Az-zuhadu idza mudihu in qabadu li zuhudi bihi musanaa minal khalqi. Wal 'arifuna idza mudihu imbasatu li zuhudihi mudzalika minal mulukil haqi. Hese urang kareyeuhkeun. Hese melaktekeun maksudna. Kelas zuhud lamun dipuji in kobadu kobad. Sebab naon sieun mere karena puji. Disuhudihim asana minal kholki. Tapi keras alim arifat dimana mudihuin basatu. Hati-hati, lamun aya jelema dipuji sok mere ulah dianggap si eta mah pokona kitu-kitu we cenina. Jangan dulu menyebut seperti itu. Kita mudihuin basatu dipuji mere disuhudihim dalika minal malikil haq. Sebab eta puji hakikatna ti Allah. Lanjut. Mata kunta ida u'tita basatokal atau wa ida munita qobadukal man'u fastadilla bidalika ala subuti tufuliyatika wa ada misidikika fi'ubudiyatika. Yo tuturkan kuring. Aya budak kokoloten. Aya kokoloten manukian aplok koloten atau. Aya budak koloten. Ya budak bu budakeun. Aya budak bu budakeun. Aya kolot koloteun. Aya kolot koloteun. Aya kolot bu budakeun. Aya kolot bu budakeun. Coba heg. 1 2 3. Aya budak koloteun. Aya kolot bu budakeun. Aya kolot koloteun. Aya kolot bu budakeun. Geus bae lah teh sarua ge, nu penting beres. Babari teu aya nu kitu. Make ilmu naon? Mantek bab nisbat. Bab nisbat. Cager awakna bari cager hatena. Cager awakna ngan gering hatena. Cager hatena ngan gering awakna. Cager gering hatena ngari gering awakna konengan cekuring bahla bahla kuring mun ngaji sakitu mantek teteh mantek cara bieu arek maham ieu perlu paham nu bieu lamun maneh dibere basa tokal ato ai dibere mere deui tapi lamun batur teu mere maneh jadi teu mere eta ngaranna jelema bu budakeun rekolot rek budak bodak bobodakeun aya kolot bobodakeun kacirina mun batur mere daek mere batur henteu urang henteu pajakeun teh uyah bayar uyah cen dalilna kuduna batur mere urang mere eta batur teu mere urang tetep mere. Udah saya dongengkan abah sepuh ya waktu abah anta di Pegatea. Enggak, saya kudu didongengkeun deui waktu. Batur ngahina bebeakan nyacar bolang, beliau malah mere runtuh. Susah ngalawan aja lemak kieu. Yeuh disebutkeun manusia kalangkang. Orang bayang-bayang Haji Mahmudin. Kalau sudah seperti itu, manusia bayang bayang geus panah lebur diri, mulai nu kuat. Lamun aya jelema wani nyisi kudi ka salira, salira geus jadi kelas panah, tinggal bayang-bayang. Basariahna geus eueuh. Racunan jelema nyisi kudi tong heran karek tilu poe geus aya bejana innalillah. Jangan bangga kalau Anda mengalami hal itu. Geus teu ingat teu nyaho kitu geus. Ketika Anda sudah jadi bayang-bayang. Ajengan jajan wani ngomong kitu, pan saya ge boga bukti. Munya kudu diomongkeun, mun kadengeun kula wargana, oh ajejeun mah anak bapak aing geus salah deui pan rek omong. Kurang geus diumumkeun di masjid. Euy, uwa lain kiai nu sok cabok gelepok. Saha oka dua gaplok sakali nampiling batur paeh lain da uwa mah. Geus eureun tina ilmu hizib kitu mah. Keur diajar zikir ngan ka dewe bisi kabeneran uwa keur ikhlas maneh ngagogoreng urang bisi kaletak racun urang sakitu ngomong teh. Asa teu nemongkeun kehebatan teu bisi urang keur ikhlas pan butut-butut ge euy uwa teh diajar zikir ceuk urang ka masyarakat. Yeuh keukeuh weh. Hayang ngusrukeun hayang ngajungkirkeun ngalapor-laporkeun. Kasihan. Nu hiji tepira ku Allah diparengkeun kacugak tungtung kaso di kebon. Kaso, pohon kaso. Ces. Ternyata ada tetanus. Naik ke atas tetanus. Teuing sabaraha bulan, mun kitu mah langsung maot rada mending. Teuing sabaraha bulan. Ketika dia wafat, kami antar dengan semua santri. Padahal jauh dari sini 2 km. Kami antar ke makam beliau, diiringkeun ku santri. Cek batur eta ajengan jejen ka jelema nu sakitu dengkina kalakah nganteur apan si eta nu gede jasana. Allah ngirim pakoh nyeri hate ka aing melalui jelema eta sehingga aing jadi jelema merih teh di nyeri ku si eta. Hikam. Padahal mereka mengakui wah kawalat ajengan teh jelema. Nalika orang diliwatkan kanyeri itu, man adani waliyan pakod adan tuhu bila man adali jelema nu geus boga nilai takwalah tong wali ting bisi porno ting saha jelema nu ngalawanan ka jelema nu geus boga nilai takwa sarua jeung ngajak perang ka Allah perang sia jeung aing didinya. Enggak lama kemudian, mohon maaf, ini bukan sedang gibah, testimoni. Istrinya jatuh sakit. Bisul sawa kau. Atupan anak tika. Tika diumumkan bahwa si jejen geus rajat geus ditu macam-macam lah, biasa kampungan biasa. Ijinna ka kiai. Ah. Enggak lama kemudian temennya yang satu betung gede. Saya antar ke rumah sakit. Saya yang membawanya. Kasihan. Bahkan mohon maaf, sekarang masih terjadi. Allahu Akbar. Tersen. Jadi bejaan jelema. Euy kitunya lamun urang diajar dikir urang silih hampura yuk kitunya. Bahasan cek urang ulang sidang. Hati-hati dengan orang belajar dikir. Orang belajar dikir lain sahau kadua gaplok, lain tukang tetenggel, lain kurang tukang jurus, tapi fana pada Allah. Ngomong ini didengar sekarang oleh masyarakat sekitar desa ini, Pak, karena ini pakai radio. Mungkin keluarganya sedang mendengar saya bicara seperti ini. Saya bukan sedang memperolok-olok, tapi untuk ke depan hati-hati. Kade urang deui diajar dikir, sok sia rek kahina ka aing. Aing dikir, pancan dikirna gimana mah. Kade ulah wakam pasang karomat bari can usum. Ya ini dipasang karomat bari can usum. Beton masih kena beye geus digebli atuh rajet. Entong-entong. Urang mah pan karek diajar. Laras kasawa jadi tadi ketika urang narido Allah nu teu rido, maka dia disanghareupan ku Allah. Cilaka. Ida uti ta pas atokal atau eta muni ta kabeh atokal mun. Pas tadi lah nu kitu teh jelema bobodakeun. Asar can. Beberapa menit lagi lanjut. Ida wako amin ka dambun pala yakunu sababan liya. Kade maneh lamun mangih dosa ulah sok putus asa. Mun ngalaman dosa ulah putus asa terus. Min husulil istiqomati ma'a rabbika. Faqad yakunu dalika akhir dambin. Akhiro. Oh benar. Ya. Salah tulis itu. Terus lamun ngalaman dosa hanya kalau mah kudu nah, dosa teh dicaram ku Allah ngan kade ulah putus asa sok aya jelema putus asa kapalang belang aing malah aing mah urang kana dosa we terus ya ulah kitu atau sabalikna ah geus teu hayang we ngomean diri teh aing mah tukang dosa jangan begitu bisa jadi dosa yang kita lakukan adalah dosa terakhir dalam arti maot teu mawa dosa bisa jadi lanjut. Kumaha carana berpengharapan pada Allah? Urang teu jelema teu eucereg, jelema gede dosa, jelema belegug. Kumaha carana eta we rarasakeun cacak-cacak maneh belegug, panon beunta keneh, ceuling adenge keneh, hirung ambo keneh, letang rasa keneh, cing nyaho we bageurna Allah kitu. Terus wa ida aradta ayyab taha laka babal khaufi fashhad ma minka ilaika. Lamun maneh hayang muncul rasa sieun ku Allah, tenyo ibadah maneh ka Allah. Kira-kira jelema pandar urang hormateun gebuganeun. Sakitu we, haup roja masuk. Rubbama afadaka fil lailil qabdi malam tastafidhu fi israfin nahar. Ketika Anda mengalami qabdi, jangan salah paham terhadap Allah. Naon sababna? Terkadang peuting urang dikobad meunang sesuatu hikmah tibatan urang keur dibastu. Hayo gancangan nu sembujur waktu. Sabenerna mah mana nulih manfaat? Pasrah. Lanjut, sambung ya. Kalau saya selesai ngomong sambung. Mataliul anwari al-qulub wal asrar. Geus kahartilah tadi terangkeun ge ieu mah. Sumberna cahaya mah adalah kalbu jeung rahasia diri. Lanjut. Nurun mustaudaun fil qulubi madaduhu minan nuri al-waridu min khazainil uyubi. Minan nuri al-waridi. Madaduhu minan nuril waridi min khazainil uyubi. Cahaya anu dititipkeun dina kalbu, limpahanna teh eta teh tina cahaya anu dilimpahkeun ku Allah tina pusat kagaiban. Tilahut teh tilahut gaib-gaib tilahut. Lanjut. Nurun yaksipulaka bihi an atharihi wa nurun yaksipulaka bihi an awsafihi. Aya cahaya nu tina tapak tuh, tina benda-benda, aya tina sifatna. Lanjut. Rubbama wa qafatil qulubu ma'al anwari kama hujibatin nufusu bi kasaifil aghyar. Kadang si hate terhenti ketika geus nepi kana cahaya. Seperti terhalangna nafsu ketika kasait non ngalogatan non ambuka kasait pusa kusin naon kesibot idinya heuh kuring lamun aya kalimat teh asup kana otak tara maju kuring cicing mung nipo ya komo lamun digalogatan. Kalau kataan terbuka, kalimahna kasab, artinya terbuka. Salah. Kasaib tina kasib, kasib tina kanal, agyar makhluk. Jadi, cahaya anu ma'al anwar, kama hujibatin nupus, seperti kalbu, nafsu, dihalangan anakku agyar, ku makhluk-makhluk iyalti Allah. Kanal ting di jerona. Lanjut. Nges dihanap, ya mak, nges dihanap. Nges dihanap, anu tera. Tera panjang-panjang. Lanjut. Tabatadilla biwujudil idhari wa ayyunada alaiha bilisanil istishhari. Allah menutup cahaya rahasia dengan ketebalan yang dohir-dohir. Cahaya rahasia dikemas di bulan ditutupan anak tayang ya kuno dohir. Ini dohir teh kemasan. Naon teh disebutna dai keresek lah karung. Ya makhluk nu katanya teh karungna petina. Haji peti box yang menutupi apa? Sumber cahaya. Kenapa demikian? Ijlalan lah. Karena ngagungkeun kana cahaya itu, teu dilepaskeun ku Allah cahayana. Lamun dilepaskeun raja. Kenapa ruh empat lapis? Lamun salira Allah membuat ruh kita hanya ruh qudsi saja. Badan Anda hancur, Pak. Begitu diasupkeun kana beteng inung, ngebeleduk jeung inungna. Pak, berapa lama sih dikemasna di apa ya? Di open. Di opennya itu ruh satu lapis di open di satu alam 4000 tahun akhirat. Ente lain jelema gagap, lain makhluk gagap. Di alam laut 4000 tahun akhirat, tahun akhirat teh 1000 tahun dunia. Jadi 4000 4 juta tahun di laut, 4 juta tahun di Jabarut, 4 juta lagi di Malakut, kakarek dipurageun ka dieu, kakarek bisa cocok jeung alam. Lamun kudsi teu dibulen deui bulen deui, teu dibajuan kasahu bikiswatil Jabarutiah disebutna raja di alam Kang. Jangan dikira semua manusia najan gemel, tukang mabok. Jablai sakalipun sarua di jerona maya. Aya rahasia ngan aya nu balutna dibuka, ayeuna teu dibuka, eta wungkul. Talqin itu, kenapa talqin tidak boleh oleh orang sembarangan? Harus ada izin ruhaniah, sebab talqin itu membangunkan ruhul qudsi yang paling dalam. Yang sudah jutaan tahun di ditu. Lain heureuy, lain nyingseunan itu ngomong teh. Ah, pajajeuna bisa-bisa we jual diri we supaya manehna leuwih dihormati. Asa bodo amat. Da kitu tina kitabna, doruk hade kitabna ieu. Menang saya neangan puluhan tahun kapanggih kalakah dinapikeun. Karena itu Islam sekarang jadi rajet, jadi lemah. Gudang wali tinggal merek di Jawa, wali tinggal makam abring-abringan. Ya anu rame anak incuna jadi tukang dagang. Dagang itok. Dengarkan orang pamijahan. Ketika saya diundang oleh pamijahan, saya kata orang masih kena incuna, cenah eta aja kan jajan mangan incu we cenah. Ka unggal-unggal karuhun cek batur ajengan beben sesepuh pamijahan budakna kungsi dua di dieu jangan anya ganti runayan wa baruk cin saya tidak tahu saya ceramah di sana hei orang pamijahan leluhurmu waliullah apakah kamu hanya akan berdagang saja memanfaatkan karomat atau akan membangun kembali karomat ya antum tadala bi wujudil izhar wa ayyunada alaiha bilisanil istihar jeung digero kalawan lisan kamasyhuran wallahu alam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.